ahyana ba'dama amatana wa ila nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddatthir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in taraktu fikum amrain lan tadilu ma masaktum lima kitab Allah wa sunnatan Nabi. Para ulama, para sastrid, al-mukarramin rahmatullah, para pejabat, bapak dantim, mungkin bapak dantan yang hadir, bapak dan kejaksaan, dan jajaran pemerintah Kota Surakarta dan sekitarnya yang hadir yang tidak bisa disebut satu persatu. Maka panitia dan hadirin hadirat yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah, perkenalkanlah saya atas nama Bapak Diktor dan sekaligus mewakili dari koordinator Pak Mir Masjid Nurul Huda, atas nama Majelis Ulama Kota Surakarta, mengucapkan ahlan wa sahlan bikum. Semoga kehadiran kita semuanya di majelis, di masjid yang sangat indah ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ini pesan dari Bapak Ketua dan Koordinator Akmir merupakan majelis ilmiah, majelis yang tidak ngawur, karena kita mendatangkan pakar untuk berbicara di sini, tidak sekedar bertanggung jawab kepada kita manusia karena kita menyaksikan semuanya, kita mendengarkan semua di institusi akademisi dan juga dari umat yang membutuhkan ilmu. Maka Allah akan melihat kita dan menyaksikan kita. Saya yakin dia tidak akan asal, tetapi ada dasar kepustakaan dan dasar ilmiah. Mungkin beliau sudah meneliti apa yang akan diutarakan nanti. Karena saya seorang dokter, walaupun ketua MUI, kalau dokter itu mau memberikan pengobatan, memberikan terapi, pasien mesti ditanya dulu. Tanya lengkap, diperiksa lengkap, di laboratorium lengkap, baru bisa mendiagnosa. Nah, kita juga pada siang hari ini akan mendiagnosa apa itu Syiah. Nah, diagnosa ini nanti para pakar yang akan mengatakan. Kalau dokter, dokter spesialis. Dokter spesialis pun yang super spesialis. Baru nanti kita berikan terapi untuk diri kita. Benar atau salah itu nanti. Mari dengan niat yang bersih, hati yang bersih, hati yang hadir di masjid ini. Untuni askutum, kata Allah, kalau kamu ingat aku di setiap saat, termasuk dalam masjid ini, kita hadirkan Allah dalam hati kita. Kita yakini Allah juga hadir. Wasyukuri, kita bersyukur pada Allah kita bisa hadir. Jamaah yang saya muliakan, saya bacakan surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qudil hafa wa qul bi ufi wa atim anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang berjalan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang sesat. Jadi pada acara pagi hari ini kita, saya Ketua Majelis Ulama Indonesia bersama Pak Rektor yang telah mendapat serangan SMS yang katanya pertemuan ini, majelis yang sangat mulia ini, untuk ditunda atau dikatakan, tapi karena ini kampus dan masjid ini adalah masjid, masjid yang ilmiah, jadi masjidnya masjid yang berdasar pustaka. Kita hadir karena Allah hadir di hati kita, kita maafkan ikhwan kita yang hadir di sini. Kita akan mencari yang ma'ruf, yang ma'ruf yang mana nanti kita dengarkan dari para pakar. Serta kita akan berpaling dari kesesatan. Kata Allah, ngadil jahilin dari kejahilan. Oleh karena itu saya mohon kepada para pakar, yang pertama salam dari Bapak Rektor dan salam dari Koordinator Takmir Masjid Nurul Huda. Selamat datang dan titip pada acara ini nanti yang bisa akhir dan prognosis ramalan dari masjid ini adalah kita kembali kepada ayat Allah yang mengatakan Inna nazzaqu bisa'in baru bila'uwa baru sulih. Kalau timbul masalah apapun, kembalinya kepada Allah dan Rasulnya. Seperti surat Mudassir yang saya bacakan tadi, wa'akbir, bangun. Ingat, kamu yang selama ini kamu lakoni, yang kamu alami, yang kamu kerjakan, ingat, walau bakal fa'akbir, kembalinya pada Quran dan Sunnah. Bukan kepada ustaz, bukan kepada guru kita, bukan kepada MUI atau Kementerian Agama. Warab bakal fa'akbir. Wasya bakal fa'tohir, ganti pakaianmu yang baik, yang suci. Itu kata Allah. Saya ini sambutan saya yang mewakili rektor dan koordinator Pak Masjid Nurul Huda sekaligus dari MUI Kota Surakarta. Selamat mengikuti acara ini, majelis ini dengan baik. Semoga Allah memberikan ridho dan MUI Kota Surakarta sangat terima kasih. Jazakumullah khairan atas kehadirannya semuanya, terutama kepada Kiai Adian Ali Muhammad Yadi, MPMA, yang kedua Ustaz Farid Ahmad Ubah, MA, dan yang ketiga Haji Muhammad Syed Abdul Samad LC, dan keempat Dr. Muhammad Mujirah Baji MA, dan Ketua Panitia beliau yang sudah kita kenal Ustaz Aris Munazar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Profesor Dr. Jalan Ibnan. Beliau ini adalah yang hari sampai hari ini ada orang yang menemui Pak Profesor Rafiq untuk batal, kemudian suat kepada beliau untuk membatalkan, suat kepada pembantu rektor untuk membatalkan. Beliau ini yang lagi mendorong teman Pak Galang terus, kita harus sampaikan kebenaran ini katanya. Begitu, sejak mengobrol, kemudian langsung kepada Ustaz Arif kami harapkan untuk bisa memandu seminar pada siang hari. Jazakumullah khairan katsiran, waktu kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jawab salam ini dengan penuh kehangatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajid lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Agung atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Pagi hari ini kita bisa mengadakan majelis talabul ilmi, majelis yang akan membahas keilmuan, membahas persoalan-persoalan secara ilmiah. Mudah-mudahan dari majelis ini kita semua akan mendapatkan pencerahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada para tokoh-tokoh yang hadir, para ulama dan para kiai sepuh yang hadir dan duduk di hadapan kita ini, kami ucapkan juga ahlan wa sahlan. Kepada mereka para pengambil kebijakan, baik itu di kalangan pemerintah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, juga para mufti seluruh raya yang kita undang, juga para pengusaha-pengusaha yang hadir pada kesempatan kali ini, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dengan ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini. Yang ketiga, apapun namanya dari masjid ini, kita akan tetapkan kita berada di dalam masjidnya Allah, dan kita akan bersepakat untuk menggali lebih jauh tentang ilmu-ilmu Allah ini, dan juga berupaya membentengi apa yang tengah dilakukan oleh sekelompok orang dari penyesatan-penyesatan dari kebenaran ini. Dan kita berharap kita semua berlaku insaf. Kemudian yang kedua adalah kita tidak menghujat, kita tidak menghakimi, dan bersikap hikmah, bersikap ilmiah di dalam acara kita pada saat ini. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa majelis ini bukanlah majelis untuk menghujat seseorang, majelis ini bukanlah untuk menghakimi seseorang, majelis ini adalah majelis damai penuh dengan hikmah, di mana seorang ulama mendefinisikan bahwa hikmah itu harus didasarkan pada tiga hal. Yang pertama, didasarkan pada ilmu yang benar yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Yang kedua, didasarkan pada kematangan atau kedewasaan di kalangan kita semua. Dan yang ketiga adalah didasarkan pada kehati-hatian dalam mengambil sikap, ucapan dan tindakan yang kita lakukan di tempat ini. Marilah jangan sampai majelis ini nanti dinudai dalam bentuk apapun, karena sampai terakhir kami masuk ke tempat ini masih saja ada SMS-SMS yang negatif yang memungkinkan tidak terlaksananya majelis talabul ilmi dan majelis ilmiah yang kita adakan di tempat ini. Kita bersepakat untuk membangun kedamaian, membangun kemaslahatan bersama-sama. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yang ditunjuk sebagai moderator akan membacakan dan mengatur sirkulasi dari seluruh para pembicara yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang pertama adalah Ustaz kita yang sudah tidak aktif lagi, adalah Ustaz Ahmad Farid Obah. Beliau yang duduk di samping kita ini, beliau adalah pakar di dalam persoalan-persoalan Syiah, menekuni puluhan tahun dalam bidang ini. Mudah-mudahan kita akan memperoleh pencerahan dari beliau tentang apa saja peta penyebaran akidah sesat yang ada di Indonesia ini. Yang kedua adalah guru kita Kiai Haji Syahid Abdul Samad dari Makassar, jauh-jauh dari Makassar. Beliaulah yang memiliki pengalaman penuh, banyak pengalaman dalam menghadapi aliran-aliran sesat dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum yang ada di Indonesia, dan kemudian mengajak elemen-elemen baik MUI maupun lembaga-lembaga Islam maupun pemerintah untuk bersama-sama menegakkan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar dari beliau. Kemudian yang ketiga, guru kita dan kiai kita, Bapak Kiai Haji Adian Alidai SMA. Beliau datang dari Bandung dan tidak asing lagi. Beliau adalah ketua forum ulama di Bandung yang dalam dekade terakhir ini konsen sekali dengan berbagai pemikiran-pemikiran dan jalan-jalan sesat yang sedang dialami di Indonesia ini. Dan yang keempat adalah guru kita juga, Bapak Dr. Mu'inuddinillah Basri, yang kita kenal sebagai Ketua Dewan Syariah, yang pada kesempatan kali ini menjadi panitia di dalam penyelenggaraan seminar nasional yang diadakan di tempat ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya seminar nasional ini tidaklah asing, karena pada tahun 1997 seminar yang sama berskala nasional diadakan di Masjid Istiqlal dan dihadiri beberapa ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dalam upayanya membentengi umat dari penyesatan akidah-akidah yang menyimpang, terutama akidah Syiah. Dan kita harapkan dengan diupayanya dilanjutkan segala upayanya dari para ulama pada saat itu, yang sebagian besar yang tertulis dalam makalah ini itu para ulama yang sudah meninggalkan kita dan sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa mewarisi ilmu-ilmu tersebut dan bisa mewariskan kepada umat ini. Terima kasih. Marilah untuk memperpendek acara ini, kita awali dengan yang pertama, yaitu Ustaz kita, Ustaz Ahmad Farid Obah, MA, yang akan memberikan pencerahan kepada kita, terutama pada peta penyebaran akidah sesat di Indonesia ini. Kita beri kesempatan beliau maksimal 25 menit dari sekarang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تتلحدنا من أشياء سبب. إخواني وأخواتي الدين رحمنا ورحمة الله. Sesuatu yang bersifat aksiomatik disebutkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. Demikianlah Tuhan kalian Allah yang maha benar daripada segala kebenaran. Maka siapa yang tidak berada di atas kebenaran, maka dia pasti berada di atas kesesatan. Kemana kalian akan menuju? Keberanilah yang kemudian harusnya senantiasa kita cari, kita upayakan untuk bisa cari, karena kebenaran itu adalah sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita. Imam Syafi'i Imam Ahmad hanya mengatakan, bahwa kebenaran ini lebih berharga daripada air yang kita minum, dari makanan yang kita makan, dan dari oksigen yang kita hidup. Ada sebuah berhitung Allah menetapkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita semua dalam surat ayat yang ke-18, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Demikian kami jadikan engkau berada di atas syariat yang mengandung perintah, yaitu syariat Islam. Maka ikutilah syariat itu. Jangan menambah, jangan mengurangi, ikuti itu. Dan jangan mengikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Sehingga kita menjadi sadar bahwa apabila ada orang yang membawakan ajaran atas nama Islam tidak berasal dari Allah dan Rasulnya, maka kita pastikan itu adalah hawa nafsu. Nah, segala sesuatu yang berlawanan dengan syariat Islam itu adalah dasarnya hawa nafsu. Dan itu saya sudah menulis makalah panjang lebar tentang bagaimana hawa nafsu ini dibalik semua aliran sesat yang ada ini. Dan sesuatu waktu itu para ulama menyebut pengikut-pengikut aliran sesat itu dengan ahlul ahwa, mereka yang mengikuti hawa nafsu. Karena Allah jadikan malaikat dengan akal tanpa hawa nafsu, Allah jadikan binatang dengan hawa nafsu tanpa akal, dan kita jadikan Allah manusia makhluk yang sempurna dengan diberikan akal dan hawa nafsu. Makanya kata Imam Ghazali, siapa yang menggunakan akalnya untuk mengalahkan hawa nafsunya, maka dia lebih mudah dari malaikat. Tetapi sebaliknya, siapa yang menjadikan hawa nafsunya mengalahkan akalnya, maka dia lebih rendah daripada binatang. Ya, cukup aja itu. Selain kita diberikan akal oleh Allah, kita diberikan wahyu ilahi, baik itu Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Makanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya bersifat mutlak. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa 'alamu anna Allah yaqulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tahsharun. Wajiban kita mengikuti Allah dan Rasulnya adalah sesuatu kemutlakan. Karena waktu yang terbatas ini, saya hanya akan menyampaikan bukti-bukti saja. Karena apa, kita bicara tentang satu aliran tidak boleh subjektif, tidak boleh emosional, ya, tidak boleh hanya katanya dan katanya. Karena masalah ini adalah masalah keyakinan, ajaran yang diikuti oleh sekian banyak orang. Tadi saya panggil begitu. Kalau bicara syiar dari sisi bahasa, syiar itu artinya pengikut, penolong. Tetapi kalau dari sisi istilah, syiar itu adalah keyakinan yang diikuti oleh siapa saja yang meyakini bahwa imam atau khalifah setelah Rasulullah SAW adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sampai Imam Mahdi mereka yang kedua. Kemudian tentang sejarahnya panjang, tentang perjalanannya panjang, kita sampai ke syiar yang ada di Indonesia. Sebenarnya saya sudah buatkan apa ini PowerPoint. Saya tak tahu banyak siapa dah siap di mana juga. Ini data-data kita dapatkan dari dua sumber. Sumber pertama disertasi doktor diredaksi oleh seorang yang bernama Zulkifli, yang menjelaskan apakah Syiah di Indonesia itu munculnya baru setelah 10 Syiah. Dari data yang disampaikan oleh saudara Zulkifli dan Universitas Bapak Leiden menyebutkan bahwa sebelum revolusi Syiah Irak itu sudah ada orang-orang yang meyakini ajaran Syiah tetapi bersifat personal dan tidak dalam rangka untuk disebarkan. Artinya mereka tidak ekspansif, hanya pada diri dan keluarga mereka. Ada satu orang di Jakarta, ada satu orang di Surabaya, ada satu orang di Bojonegoro dan sebagainya. Nah, maka itu misi Syiah ini dijalankan di Indonesia secara agresif itu setelah revolusi apa ini Syiah Iran 1979, di mana salah seorang tokoh yang menyuarakan itu adalah para ini. Ini buku asli karangan beliau. Sunnah Syiah adalah kuat sekali. Jadi mereka memulai dakwahnya melalui kuat sekali. Ya. Dan ini tetangga saya di Bangil. Ya, kemudian pergi ke Iran, bertemu dengan Khomeini, berbayar sama Khomeini, kami kemudian bertugas untuk mendakwahkan Syiah, bahkan kemudian mengirim apa ini murid-muridnya untuk belajar Syiah. Dan sekarang yang ada di lapangan melintas tokoh-tokoh Syiah itu adalah murid. Ya. Nah, kalau itu, kalau kita lihat buku asli atau kemudian ini apa data yang kedua adalah data intelijen komunitas Syiah di Indonesia. Nah, ini adalah masukan dari pihak yang independen menyuarakan tentang apa yang sebenarnya dapat dipotret dari kegiatan mereka. Ini kita dapatkan untuk mendapat gambaran yang sebenarnya. Kemudian mungkin ada yang bertanya, berapa sih jumlah Syiah di Indonesia itu? Ya. Lalu pengakuan tokoh-tokoh Syiah itu mereka menyebut angka 2.500.000. Dari data intelijen ini disebutkan angka maksimal 300.000. Ustaz Kami Salim kemarin menyampaikan sama saya, dia ketemu dengan salah seorang tokoh muda kita. Kita tanya, sebenarnya berapa sih orang Syiah di Indonesia? Dia menyebutkan angka cuma 25.000. Ya, hanya saja masalahnya mereka ini orang-orang yang militan, yang dididik. Waktu itu mereka adalah orang-orang yang terdidik memang khusus untuk apa ini menangani Syiah. Kuat berkomitmen tidak terpanjang lebar dari perjalanan Syiah sampai perkembangan Syiah di Indonesia sejak revolusi Syiah yang ada di Iran tahun 79. Perkembangan Syiah semakin meningkat, semakin signifikan, dan sampailah mereka apa ini membentuk ormas yang diatur oleh pemerintah Indonesia tahun 2000 yang bernama Jari. Kemudian mereka memasang jubah di ya, ini adalah terbitan asli dari apa Ijabi. Ijabi ini ikatan jamaah Ahlussunnah di Indonesia. Ya, sehingga tahun 2000 berdirilah ormas Syiah pertama pada masa pemerintahan Gus Dur, dan dari situ mereka menyebarkan ajarannya lewat ya lewat apa gerakan ormasnya ini. Nanti kita lihat apa yang ada dalam buku ini. Kemudian tahun 2011 mereka membuat ormas lagi ya yang bernama ABI, Ahlul Bait Indonesia. Ya, ini ormas resmi Syiah diakui oleh Departemen Dalam Negeri tahun 2011, dan karenanya kemudian mereka menyebarkan lewat jaringan-jaringan ormasnya ini. Jadi sudah ada dua ormas resmi apa di Indonesia. Nah, kalau bisa lanjutkan, tolong diletakkan laman-laman data-data itu resmi yang terjadi tentang si Indonesia, mungkin untuk lebih mendapatkan. Yang jelas sekali ya, mengapa si ini harus dirigai? Sebenarnya atas mereka mau Syiah mau tidak itu tetap mereka. Kita nggak masalah. Ya, hak mereka menjadi Syiah atau tidak itu urusan mereka. Tetapi ketika itu bersinggungan dengan kita Ahlus Sunnah, mereka masuk ke masjid-masjid kita, ke masjid-masjid ta'lim kita. Kemudian apa ini menyebarkan lingkungan kita. Artinya tentunya kita ingin supaya umat kita tidak terbawa dengan pemikiran yang seperti itu. Sebab kalau kita lihat tahun 1984, MUI sudah mengeluarkan peringatan kepada umat Islam waspadai gerakan Syiah karena mengandung kesesatan. 1984, Departemen Agama juga mengeluarkan peringatan juga hal yang sama. Nah, setelah melakukan kajian-kajian, nah warga itu membuat menjadi masalah nasional bahkan internasional ketika terjadi peristiwa Taliban, dan itu dilandasi penangkalan Syiah di Jawa Timur oleh keluarnya fatwa MUI Jawa Timur ya, yang kemudian untuk melindungi masyarakat Ahlussunnah di Jawa Timur dari apa ini pengaruh ajaran Syiah. Dan ternyata terbukti terjadi gesekan di Sampang sampai terjadi peristiwa konflik yang besar. Nah, waktu itu ternyata seminggu yang lalu lah, itu sebelumnya ini, itu terjadi peristiwa lagi di Jember. Yang kemudian benturan antara Sunnah dan Syiah. Padahal polisi sudah memberikan peringatan, jangan apa ini mengadakan karnaval di jalan, di luar. Silahkan mengadakan di jalan, tetapi dilanggar oleh mereka. Dan kemudian terjadilah benturan dengan masyarakat. Akibatnya kemudian, apa namanya, satu orang Sunni dibunuh sama mereka, dipukul dengan cara yang sangat tajam, muka yang sangat hancur. Nah ini satu apa indikasi-indikasi yang sebelumnya sudah terjadi di beberapa tempat lain. Makanya ini yang tidak ingin kita keluar kemana-mana, kita apa? Kita redam. Kalau ada api yang sudah matikan dengan apa? Dengan air. Bahkan kemudian kita panasi. Nah, apa pemikir, mengapa sih kok Syiah ini bermasalah? Nah, MUI Pusat sampai sekarang belum berani mengeluarkan apa ini fatwa tentang Syiah ini sebagai aliran atau bukan. Tetap atau tidak, dalam arti fatwa. Kalau ternyata sudah, bahwa Syiah itu tetap. Tapi sebagai fatwa untuk panduan umat, sampai sekarang MUI belum mengeluarkan fatwa. Meskipun apa ini penjelasan itu sudah ada. Nah, Bapak itu tahun 2007 MUI hanya mengeluarkan 10 kriteria aliran sesat. Nah, di antaranya pada bagian pertama disebutkan sesuatu dikatakan aliran sesat kalau rukun iman dan rukun Islamnya beda. Nah, kita buktikan sekarang apa rukun iman dan rukun Islam di akhir. Bapak, ibu dan sekalian, rukun iman kita ada berapa? Ada 6. Sumbernya dari mana? Dari hadis tadi ya, hadisnya sumbernya dari Rasulullah. Ini buku resmi Jami mengatakan begini, bahwa rukun iman dan rukun Islam itu adalah hasil perumusan para ulama. Ya, rukun iman dan rukun Islam itu adalah hasil perumusan para ulama. Ini benar atau dusta? Ungkapan seperti ini benar atau dusta? Bayangkan rukun iman yang terpenting itu, rukun Islam yang terpenting itu, dibilang apa? Rekreasi ulama, ya, itu perumusan dari ulama. Kemudian dibawakan tadi, makanya saya bantah, ada 7 riwayat tentang rukun iman yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita, dan itulah kemudian mengapa kita menjadi ahli sunnah, karena kita ikuti sunnah tadi. Makanya rukun iman kita ambil dari Nabi Muhammad SAW. Rukun Islam kita ambil dari Nabi Muhammad SAW. Bukan dari seorang ulama, tapi sumbernya seperti Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi dengan Syiah ini? Ya, ini resmi. Dia mengatakan rukun imannya ada 5. Ya, rukun imannya ada berapa? Ada 5. Silakan Anda menilai sendiri. Saya hanya mengungkapkan fakta. Bagaimana saya diharapkan Pak Profesor? Saya hanya mengungkapkan fakta. Inilah rukun iman mereka. Ada 5. Apa 5 itu? Tauhid, percaya kepada kekayaan yang Allah luhurkan adalah percaya kepada keadilan ilahi, nubuah, kenabian termasuk pada kitab-kitab yang dibawa para nabi dan malaikat menurunkannya. Imamah, percaya pada para imam setelah nabi. Nah ini dasar Syiah itu ada pada yang keempat ini terutama. Yang kelima adalah al-ma'ad, percaya pada hari akhir. Pertanyaannya, rukun iman yang seperti ini ayat Qur'annya mana? Hadis Nabi itu mana? Ya, kalau memang ini rukun iman dari Rasulullah, mana rukun iman yang diberikan oleh Rasulullah seperti ini? Nah ini ternyata tidak ada. Rukun Islam kita ada berapa? Nah, saya akan buktikan lagi, ini buku resmi dari ayat kedua dari Abi, Ahli Bait Indonesia. Dia menyebutkan setelah kontan-kontan jarak apa menjelaskan macam-macam, ternyata diringkaskan juga rukun prinsip apa tauhid kita ada berapa? Ada 5. Tauhid nubuwwah, imamah, adl, al-ma'ad sama, karena sumbernya sama, ya sama keyakinannya rukun iman ada 5. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan rukun Islam? Itu ada berapa ya? Anda lihat ada berapa ya? Beberapa Sebab kalau kita baca dari kitab aslinya orang Syiah namanya Al-Usul min al-Kahfi juz 2 halaman 18 menyebutkan bahwa rukun Islam itu disebutkan oleh Abu Muhammad al-Bashr. Para Muhammad al-Bashr alaihissalam, bunya Islam ala khamsu. Ala salati wa qiyam wa zakati wa hajj wa wilayah. Wa lam yunada bi syai'in kama nudiya bi wilayah. Fa qad nasu arba'a wa taraka hadhihi al-wilayah. Kata Imam Syiah ini dalam kitab aslinya menyebutkan bahwa Islam dibangun di atas lima pondasi: sholat, puasa, zakat, haji, dan loyalitas kepada imam. Manusia banyak mengambil yang empat, mereka meninggalkan yang terakhir ini, yang apa? Yang apa? Yang kelima ini. Nah, barakallahu dalam riwayat terakhir yang saya bawakan di sini, Ali bin Ibrahim al-Abi dan Abdullah bin Al-Salat jadi anak Muhammad bin Isa Al-Habib bin Abdullah Al-Burara Nabi Sahara Al-Salam Kuala Bunya Islamu ala Qamtat Yashya ala Salat wa Zakat wa Hajj wa Sawmi wa Al-Jaya Kuala Al-Burara Fakutu wa Ayu Sayyid Udari Ta'bal Fakal Al-Milaya Abdal Di Anha Mustafa Hunna Wal-Wali wa Jari Al-Ibnya. Ya, dari Ali bin Ibrahim dari Abi Da'far Abi Da'far Muhammad Al-Baqir Al-Islam katanya Islam dibangun di atas lima fondasi yaitu di atas sholat, zakat, haji dan puasa serta yang kelima adalah loyalitas kepada imam al-wilayah. Kemudian Zurarah si Paul ini bertanya dari yang lima rukun Islam ini mana yang paling utama, mana yang paling afdal? Maka jawabnya imam itu al-wilayah afdal. Jadi loyalitas kepada imam itu lebih utama, lebih utama dari sholat, silakan dilihat sendiri. Ajaran seperti ini tetap atau tidak? Kalau kita melihat ukuran dari kriteria MUI, jelas ini adalah bagian daripada kelimanya. Nah, kalau sudah rukun iman, rukun Islam ini, apa yang ini bermasalah, apa dia lainnya? Rukun iman sebenarnya kalah, apa dia lainnya? Makanya kita temukan cara apa ini ajar mereka, cara sholat mereka, cara wudhu mereka, cara sampai cara kaum mereka, mereka semuanya banyak pertentangan berbeda dengan Al-Sunnah wal Jamaah yang kita peroleh dari Rasulullah. Oke, kita katakan itu urusan dari ya, walaupun 5, 10, 25 terserah dari itu. Tetapi, ini masalahnya di dua ini. Apa masalahnya? Mereka menyerang sahabatnya di Rasulullah. Sahabat-sahabat ini adalah merupakan orang-orang yang kita hormati. Kita Al-Sunnah kerjanya di bagian kita. Kita hormat akhir baik. Sekali itu kita hormat sahabat-sahabat Rasulullah. Karena mereka adalah didikan Rasulullah Rasulullah. Tetapi Syiah tidak seperti itu. Mereka apa ini membatasi akhi Ahlul Bait. Ya, tetapi kemudian mereka mengecam banyak dari kalangan para sahabat kami. Kemarin saya kedatangan tamu dari Malaysia yang ingin mengangkat tentang dokumentasi Syiah di Ranau Melayu. Jadi itu Syiah itu yang ada di Malaysia. Mereka datang ke pihak kita, ya, tidak mobil, tidak fasilitas, sopir apa. Kemudian menemui saya dengan ada sopirnya seorang kita ikut nimbrung mengharap biarlah bersama saya. Ya. Ya, saya yakin Anda akan bisa dari mereka pasti yang bakal bisa. Ya, tapi saya tidak bicara omongan mereka, saya bicara fakta. Ya, faktanya bagaimana? Lihat ini. Lihat ini bagaimana mereka menilai para sahabat sedangnya. Ikhwan berhitung buku yang sangat berat menurut saya itu justru dalam buku antologi Islam yang dikeluarkan oleh Badar Bintang Buddha yang dibawahi langsung oleh apa Abi dan dibawahi untuk oleh lembaga dibawah kementerian namanya Islamic Cultural Center. Dan buku ini banyak menguji Badar Bintang Buddha itu. Nah, dalam bukan kalau kita itu luar biasa. Nah, ahli tandaan hari ini nabi itu dari tajmaki yang luar biasa. Nah, di sini kita sebutkan beberapa dari contoh saja bagaimana kemudian mereka menilai sahabat tandaan gol. Ya, ini pada buku judul Keadilan Sahabat. Ya, yang mengatakan Umar bin Khattab telah berhasil memecah belah umat. Ya, Umar bin Khattab itu kan banyak khalifah yang ada yang kita hormati. Ya, bahkan kuburannya berbanding dengan Rasulullah. Ya, tetapi kemudian dikatakan ada dua pilihan budaya yang akan dilakukan oleh Umar. Jadi ini maksudnya yang tidak. Umar bin Khattab dalam gerakan misinya berusaha memanipulasi rakyat. Ya, mungkin Pak Kiai dari Yuri tahu bagaimana nilai orang yang memanipulasi rakyat. Itu kufur. Ya, kalau syariat itu nilai rakyatnya dimanipulasi, itu kufur. Karena para ulama itu kata bilang antara syaitan maklum makna diri dan Allah, Allah. Siapa yang mengingkari satu bagian dari syariat yang sudah jelas, maka dia kata. Nah, di dalam buku antara kita disebutkan Aisyah itu meragukan Rasulullah dan Rasulullah. Nah, hubungan lain. Ungkapan-ungkapan ini tidak pantas mereka ungkapkan, apalagi tertulis dalam buku seperti ini. Makanya, ketika kami di forum resmi MUI, kami mewakili UMI, kemudian ada untuk menyampaikan tentang masalah siadanya, apa realitas di masyarakat kita. Karena sekarang ini dilihat masyarakat kita luar biasa di dalam menanggapi masalah kita. Mereka harus sadar. Ya, saya diundang banyak di perguruan tinggi, kemudian di apa ini dalam kombinasi-kombinasi di masyarakat ini masih kemudian. Bahkan kumpulan-kumpulan apa namanya alumni SMP SMA itu sampai mereka ingin mendengarkan apa yang terjadi. Nanti mereka sudah khawatir bagaimana pengaruhnya ini. Nah, sesekali kami datang ke MUI Pusat bersama dengan rombongan ini, saya juga minta tentang masalah si A, kemudian saya sampaikan buku ini, apa isinya, sekalian saya akan didengarkan apa isinya, dan ketika saya bacakan ini, Profesor Dr. Umar Syihab, yang ada dalam acara itu ada Pak Nam, Amin, ada Profesor Umar Syihab, ada Profesor Dr. Tunggi Alami dan lain sebagainya, Pak Umar Syihab ini tidak pergi, dia naik. Kita tunggu mungkin dia masih ke Thailand dan dapat mengetahui ada apa isinya, coba anda dengarkan. Karena Syiah adalah kelompok pemberontak, ini pengakuan dia sendiri. Karena Syiah adalah kelompok pemberontak, maka mereka selalu melawan penguasa pada setiap zaman. Selama pemimpin kekuasaan itu bukan dari golongan Ahlul Bait. Artinya bukan golongan Syiah. Ini indikasinya apa? Ya? Makanya ketika kita melihat omongan mereka begitu halus semua, tapi kenyataannya seperti ini, ya kita percaya yang mana? Omongannya atau buktinya yang kita percaya? Kemudian ya, kalau dia ada yang mengutuskan bahwa penguasa adalah kekuatan ilegal yang merampas hak kekuasaan dari ahli baik. Nah, atas dasar inilah kenapa mereka kemudian menolak pendapat Abu Bakar Umar Utsman di dalam apa mereka menikahnya. Nah, kalau begitu, ini buku sangat susah. Nah, kecuali yang disebabkan disebutkan di sini, mereka Jibril itu belajar sama Ali bin Abi Thalib. Nah, buat penonton, saya bacakan sedikit apa jawaban mereka. Ya, apa jawaban mereka ketika kemudian apa Ali bin Abi Thalib berani itu menamakan anaknya Abu Bakar Umar bin Abi Thalib. Jangan salah ya, Abu Bakar atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memberikan nama anak-anaknya dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya. Nah, apa alasan dan ya, jawaban orang Syiah dalam buku ya, kecuali Ali. Karena Imam Ali alaihissalam lebih memandang jauh ke depan dan mengetahui kezaliman dan perlakuan buruk yang akan menimpa para pengikutnya. Tuhan ini mengetahui jadinya kendati. Ya. Ini keyakinan orang Syiah. Ketika beliau dan para pengikutnya dalam situasi dan kondisi yang gawat dan berbahaya, maka untuk menyelamatkan jiwa dan keluarganya dalam bentuk taqiyah, sehingga nama-nama tersebut diberikan untuk putra putra mereka. Jadi putra putra mereka. Ya, coba ya. Jadi memberikan nama anak-anaknya Abu Bakar, Umar, Utsman itu sebagai taqiyah untuk melindungi para pengikutnya. Allah Akbar. Ya, seperti ini kan. Kemudian ajaran ini dipaksakan kepada umat Islam pada sana, yang kemudian sungguh kita sangat mirip. Memang sebagian tokoh kita, karena alasan persaudaraan, persatuan dan ukhuwah itu, Islamiyah mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Ya, kalau kita tidak bisa ketemu, paling tidak pula kita bisa dekat pendekatan dulu. Ya, dan itu diantara tokohnya adalah Syekh Yusuf Rolo. Sampai dibentuklah ini yang terakhir. Ulama-ulama kita sebelumnya semuanya kecewa setelah mereka melakukan upaya pendekatan-pendekatan atas nama Islam. Nah, kecewaan itu disampaikan diantaranya oleh apa ini Dr. Mustafa Tibahi dalam disertasi doktornya As-Sunnah apa ini Muhammad atau disertasi Islam di disertasi doktor di Al-Azhar. Dia akan ulama dari Syria yang sudah melakukan pendekatan dengan Syahrudin Al-Mustafa yang menulis buku fikih apa dialog di As-Sunnah. Nah, Syekh Qudawi yang terakhir melakukan upaya pendekatan bahkan dia datang ke Iran sangat luar biasa. Ya, saya juga langsung ketemu dengan Syekh Qudawi tadi alam langsung dan apa yang dia temukan setelah mencoba menyatukan umat di As-Sunnah dia membentuk Al-Ijtihad Al-Alami di ulama yang dunia persatuan ulama dunia yang dia ketuanya wakilnya adalah Ayatullah Tashkiri. Ayat terakhir ini mulai pertanyaan apa jadi hilang. Nah kemudian mereka berjalan bersama mencoba untuk mencari jalan-jalan pendekatan-pendekatan. Ternyata apa yang terjadi? Bapak Syekh Qudawi merasa ditipu, ya merasa dibohongi. Dan yang terjadi adalah sianisasi ya, terhadap ahli sunnah. Bahkan terjadi pembantaian yang luar biasa terhadap ahli sunnah yang ada di Irak. Saya punya data-data. Ya, dan ini adalah satu pengalaman saya. Padahal Rasul mengatakan la yudahul muslim fil jahri ma rafa. Seorang muslim tidak boleh terjerumus ke dalam satu orang wala. Makanya apa yang ditemukan oleh Profesor Dr. Muhammad Zahari dalam disertasi doktornya di Malang tentang perkembangan Syiah di Jawa Timur, beliau menegaskan Syiahnya ada tiga macam. Ada orang Syiah Sangkaan, ada Syiah Sufi namanya, Sunni Syi'i. Dan dia sebenarnya beda Syiah, tapi karena enggak mau Sangkaan, dia mengatakan saya Sunni, saya Syi'i. Ini masalah. Ya. Kemudian yang ketiga, dan orang-orang seperti ini, biasanya mereka ada pertemuan-pertemuan di belakang kita. Kita kalau mau ke Syiah itu, dan ada akrab dengan mereka. Kemudian yang ketiga, simpatisan. Kebanyakan ini orang-orang awal karena merasa cinta Ahlul Bait, sehingga kemudian mereka tertarik untuk ikut apa Syiah itu. Karena banyak tokoh-tokohnya itu dari kalangan kata-kata itu. Sehingga kemudian mereka tertarik dengan data itu. Dan yang paling banyak korbannya adalah warga Nahdlatul Ulama, ya terutama di Jawa Timur. Karena itu warga itu, ini adalah pengalaman Syekh Qudawi, akhirnya kemudian dia membuka, dia sampaikan kepada umat. Bahwa semua yang dilakukan dalam bentuk kerjasama, pendekatan Syekh Sunnah itu semua penipuan. Nah kalau ulama kelas internasional di Jawa Timur apalagi kita lah yang ada di Indonesia. Paling tidak itu sudah masukkan, misalnya kita percaya dengan saya jawab dan penilaian lainnya, dilakukan. Luar biasa apa yang beliau sampaikan ini dan sampailah kita pada satu titik di mana apa yang kita sampaikan sebagai sebuah tema yang tersebar di berbagai panggil bahwa Syiah itu memiliki akidah pemberontak dan itu bisa mengancam NKRI dan bisa mengancam persatuan umat Islam bukan sebuah hisapan jempol. Dan kita perlu mendudukkan dari apa yang beliau sampaikan tadi bahwa rukun iman mereka beda, rukun Islam mereka beda dan itu menjadi dasar daripada kita untuk mendudukkan di mana letak kesesatannya Syiah. Dan yang ketiga yang perlu kami berikan kesimpulan, ada ulama-ulama yang berupaya untuk melakukan takrib, mendekatkan antara Sunni dan Syiah, sampai ada istilah yang terlengah tadi namanya Susi, Sunni dan Syiah, dan sampai pada mereka ini, ulama-ulama ini diantaranya adalah Dr. Yusuf Qudawi, setelah melakukan puluhan tahun melakukan pendekatan Sunni Syiah, akhirnya dia punya kesimpulan bahwa itu tidak bisa disatukan karena itu adalah antara hak dan yang batin. Oleh karena itu, ini menjadi catatan-catatan untuk kita para pendengar untuk nanti ditanyakan kepada beliau lebih jauh tentang apa saja yang berlaku. Baik, kita lanjutkan kepada pembicara yang kedua. Pembicara yang kedua adalah Kiai Haji Said Abdul Somad yang sudah membawakan materi kepada kita semua dan materinya sudah ada di hadapan kita semua. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana gerakan di Indonesia ini menghadapi aliran sesat dengan menggunakan perangkat-perangkat yang ada, baik majelis ulama, baik kemudian aparat pemerintah, baik semua pihak, elemen-elemen Islam, bagaimana bersatu untuk menghadapi tantangan yaitu adanya penyimpangan aliran-aliran sesat ini yang ada di Indonesia. Perlu dicamkan bahwa ini menjadi pekerjaan kita semua, termasuk pekerjaan Bapak Kapolres, Bapak Dandim, karena ini merupakan ancaman negara yang tidak bisa kita anggap remeh. Terima kasih. Waktu selanjutnya kami persilahkan 25 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya berterima kasih mendapat kehormatan untuk hadir dalam forum yang sangat terhormat ini untuk menyampaikan beberapa pengalaman-pengalaman kami di Makassar yang merupakan kota yang ketiga dari pusat pergerakan Syiah sekarang ini. Yang pertama di Bandung, yang kedua di Jakarta, sekarang yang ketiga di Makassar. Dan karena suksesnya upaya mereka di Makassar, maka Ketua Ijazi Sulawesi Selatan yang bernama Samsudin Bakarudin itu diangkat menjadi Ketua Ijazi seluruh Indonesia. Ini memberikan bayangan kepada kita betapa Makassar ini mustahdam menjadi sasaran daripada pergerakan Syiah. Hadirin yang kami muliakan, pernah saya langsung ditegur oleh seorang rektor di Makassar. Soalnya saya biasa menyampaikan fatwa majelis ulama tentang Syiah. Perlunya kita mewaspadai Syiah dan penyimpangannya. Hadirin yang kami muliakan, ternyata rektor itu membaca di surat kabar satu pernyataan yang sangat menarik. Coba kita lihat ini, hadirin yang kami muliakan. MUI Syiah sah sebagai mazhab Islam. Dan yang menyampaikan ini adalah tokoh MUI, Profesor Umar Fihak, dan Sekretaris Jenderal MUI di Makassar. Disuruh setelah mereka kembali dari Iran. Apa yang terdapat di dalam tulisan di surat kabar ini, harian Fajar? Di sini mengatakan bahwa Profesor Umar Fihak menyampaikan kepada mahasiswa dan pelajar Indonesia yang ada di Iran, belajarlah Anda dengan baik agar kembali ke Indonesia menyampaikan dakwah dengan baik. Mau jadi Sunni, mau jadi Syiah, terserah Anda saja. Ini pernyataan di sini. Kemudian ada juga pernyataan dari Sekretaris MUI Sulsel yang mengatakan bahwa andai kata Syiah itu sesat, tentunya mereka tidak diperkenankan masuk ke dalam ke Masjidil Haram, artinya ke Makkah dan Madinah. Itu alasannya sehingga mengatakan sampai sekarang MUI Sulsel belum pernah mengeluarkan pernyataan kesesatan Syiah itu. Hadirin yang kami lihat, yang juga menjadi landasan yang kuat daripada orang Syiah bahwa Syiah itu tidak sesat ialah yang disebut dengan Risalah Uman. Di sini dikatakan ada mazhab-mazhab seperti Ibadiyah, kemudian Ja'fariyah, kemudian Zaidiyah, itu semuanya adalah mazhab dalam Islam yang diakui. Perbedaannya hanya perbedaan-perbedaan yang ringan, bukan pada masalah yang pokok, dan mereka bersatu dalam yaitu rukun Islam dan rukun iman. Ini yang menjadi dasar hadirin yang kami muliakan, lalu mereka mengatakan bahwa yang mana lebih kuat? Apakah risalah Uthman yang dihadiri oleh sekian banyak ulama-ulama kaliber internasional seperti Yusuf Nabawi dan lain-lain sebagainya, itukah yang dianggap lebih kuat daripada fatwa Majelis Ulama, kalau ada fatwa Majelis Ulama? Oleh karena itu, hadirin yang kami muliakan, kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya andai kata kita meneliti dan menyimak dengan baik fatwa Majelis Ulama yang sudah ada, itu sebenarnya sudah sangat cukup untuk memberikan kepada kita kewaspadaan agar kita ini berhati-hati dengan aliran silat. Hadirin yang kami muliakan, di dalam kumpulan fatwa dan penjelasan Majelis Ulama tentang Syiah, di sini kami mengutip betapa Majelis Ulama itu sangat memperhatikan jika ada penyimpangan agama dan ada penggunaan-penggunaan dalil yang tidak sah. Dalam salah satu fatwanya dikatakan bahwa setiap usaha pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil-dalil adalah merusak kemurnian dan kemantapan hidup beragama. Oleh karena itu, MUI bertekad menanganinya secara serius dan terus menerus. Ini masih ditandatangani oleh Profesor Hatta, hadirin yang kami datang. Kemudian, selanjutnya, mari kita melihat bagaimana pendapat MUI terhadap perbedaan pendapat yang ada di kalangan kaum muslimin. Dapat kita lihat di halaman 21. Di sini disebutkan bahwa perbedaan-perbedaan pendapat di dalam kalangan kaum muslimin ada yang dapat ditolerir, ada yang tidak dapat ditolerir karena merupakan penyimpangan. Perbedaan pendapat yang bisa ditolerir ialah perbedaan pendapat yang berada di dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam arti yang luas. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam arti yang luas adalah NU, Muhammadiyah, dan begitu juga organisasi Islam yang lain yang berdasarkan Quran dan Hadis, ijma' dan qiyas. Itu semua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam arti yang luas. Maka hadirin yang kami muliakan, dengan demikian, kalau ada yang menjahatkan bismillah, ada yang mensyirikkan bismillah, ada yang kunut pada waktu subuh, ada yang tidak, ada yang azan subuh, azan Jumat satu kali, ada yang dua kali, itu adalah perbedaan pendapat yang bisa ditolerir. Tetapi perbedaan pendapat seperti Ahmadiyah, seperti pluralisme, begitu juga Syiah, ini adalah perbedaan pendapat yang sudah berada di luar koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini merupakan penyimpangan. Dan alhamdulillah, Majelis Ulama telah mengeluarkan fatwa terhadap aliran yang disebutkan tadi yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Farid Tukbah, bahwa pada Rakernas tahun 1984, Majelis Ulama telah mengeluarkan rekomendasi tentang Syiah, bahwa karena Syiah mempunyai perbedaan pokok dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, 5 kriteria yang disebutkan, kemudian satu yang paling menonjol, perbedaan tentang imamah dan pemerintahan, maka Majelis Ulama Indonesia membimbau kaum muslimin Indonesia yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya mewaspadai masuknya ajaran yang berdasarkan Syiah. Ini mewaspadai berarti ada apa-apanya, ada bahayanya, sehingga perlu diwaspadai. Hadirin yang kami muliakan, kita pindah kepada 10 kriteria aliran sesat. Seperti yang dijelaskan oleh beliau tadi, bahwa ke-10 kriteria aliran sesat ini telah menjadi fatwa Majelis Ulama, dan menurut penjelasan dari Ketua MUI Pusat Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, hadirin yang kami muliakan, yang bisa kita lihat di dalam buku yang lalu tentang Syiah ialah 201 tanya jawab tentang Syiah. Di sini Bapak Dr. Ma'ruf Amin mengatakan bahwa masyarakat itu sebenarnya sudah bisa menilai suatu aliran itu sesat atau tidak berdasarkan 10 kriteria yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama itu. Kalau memang sudah melanggar satu saja, apalagi beberapa di antaranya, itu tidak perlu kita ragu-ragu lagi, itu adalah aliran yang sesat. Hadirin yang kami muliakan, malahan menurut Basra, Badan Silaturahim Ulama Pesantren Madura di dalam dokumentasi Fatwa Majelis Ulama Jawa Timur dikatakan ke-10 aliran kriteria aliran sesat ini telah dilanggar oleh siapa hadirin yang kami datang. Dengan demikian tidak perlu kita meragukan tentang kesesatan dari ajaran siapa. Malahan alhamdulillah kita merasa syukur Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh itu menambahkan beberapa kriteria lebih memperjelas bahwa kalau ada aliran dan pemahaman yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kalau ada orang yang mencela-cela sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan ciri khas ya hadirin yang kami dengar. Kalau Ustaz Farid Tukubah tadi menyampaikan apa yang beliau dapat di dalam kitab Rindu Rasul, bahwa dikatakan Umar itu manusia agama, kami juga mendapati dalam buku yang sama pernyataan yang demikian supaya menjadi penilaian dari para jemaah. Di dalam kitab Rindu Rasul yang ditulis oleh Kang Jalal itu dikatakan demikian dalam halaman 100, semua makar untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang sangat menjerankan kita, upaya membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah bisa kita tebak siapa yang dimaksud orang yang sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ke halaman berikutnya, halaman 104 mengatakan, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Tabuk menuju Madinah, sekelompok sahabatnya melakukan rencana tersembunyi untuk menjatuhkan Rasulullah SAW ke dalam dari bukit yang terjal ke dalam jurang di Tabuk. Jadi itu sekelompok sahabatnya. Kemudian halaman 107 itu mengatakan, akhirnya upaya pembunuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat karena diracuni. Kang Jalal tidak menyebut di situ siapa yang meracuni, tetapi di dalam literatur Syiah akhirnya Kang Jalal dikatakan, karena dia masih belum berani menyebut demikian, maka dalam literatur Syiah itu dikatakan bahwa yang membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan racun itu adalah istrinya sendiri, Aisyah Hafsa. Ya, Nabi itu inginnya diberikan obat, ternyata yang disuapin itu adalah racun katanya, atas perintah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian pada halaman 111 dikatakan, ia meriwayatkan banyak hadis yang menyatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha merencanakan pembunuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melemparkannya dari bukit yang terjal ke jurang di Tabuk. Jadi rupanya yang dimaksud tadi sekelompok sahabat itu adalah Abu Bakar, Umar itu hadirnya karena inilah bisa kita menilai bagaimana kira-kira ajaran yang seperti ini. Hadirin, 10 menit lagi sesudah yang berbunyi. Saya bisa minum pak. Maaf. Ya, karena ada yang penting saya akan sampaikan. Hadirin yang saya muliakan, kemudian Fatwa Majelis Ulama tentang Syiah itu dikatakan oleh Bapak Ma'ruf Amin itu sudah sesuai dengan kriteria dan tanda-tanda Fatwa Majelis Ulama. Dengan demikian fatwa itu adalah fatwa yang sah. Maka hadirin yang kami muliakan, di sini juga di dalam Fatwa Majelis Ulama halaman 375-376 dikatakan bahwa nikah mut'ah akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan oleh sementara umat Islam di Indonesia, bahwa praktik nikah mut'ah tersebut telah menimbulkan keprihatinan di kalangan kaum muslimin dan merupakan alat propaganda paham Syiah di Indonesia. Ini yang sangat mengkhawatirkan kita hari ini. Syiah ini di samping merusak akidah, ini juga sudah merusak moral dari mahasiswa dan mahasiswa kita di yang kami lihat, karena SM saja melakukan nikah mut'ah karena kebenaran daripada ajaran Syiah ini. Dengan demikian dapat saya simpulkan hadirin yang kami muliakan bahwa termasuk juga sebenarnya Fatwa Majelis Ulama itu sudah mengatakan bahwa perlunya mengadakan gerakan pembelaan bagi Islam dan umatnya harus aktifah. Nah, jadi ini diharapkan Majelis Ulama yang mempelopori adanya harus aktifah terhadap upaya-upaya untuk merusak yaitu akidah Islam. Yang terakhir ingin saya sampaikan, Hari ini yang kami lihatkan, saya punya waktu baru 15 menit. Hari yang saya ingin sampaikan, bahwa salah satu ajaran Syiah yang paling berbahaya adalah kafiyah, menyembunyikan akidah dan keyakinannya. Karena menurut mereka ada hadis yang mengatakan at-taqiyatu bihi la dina liman la taqiyya lahu. Taqiyya itu adalah agama saya, tidak ada agama bagi orang yang tidak bertaqiyya. Jadi inilah agama aliran yang sangat aneh, karena semakin berdusta semakin banyak pahalanya akhirnya akan jatuh. Sebagaimana menurut mereka semakin banyak jika muta semakin besar pahalanya itu. Inilah yang merusak remaja kita. Hadirin yang kami lihatkan, rupanya tidak tanggung-tanggung Bapak minta maaf kalau saya menyebut nama ini Pak. Ini bukan karena kita ingin menjelek-jelekkan seseorang, kita hanya menyebut apa adanya. Karena Al-Qur'an mengatakan wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami menjelaskan ayat ini supaya jelas jalannya orang yang berdosa, supaya kita mewaspadai. Tanpa tiada hadirin hadirin, Allah sendiri menyebut Abu Lahab karena memang ada kepentingannya. Saya ada kepentingan menyebut seseorang supaya namanya tahdir. Kita berhati-hati dan sudah tak supaya tahu bahwa rupanya ada sesuatu yang perlu kita waspadai. Yang saya maksudkan di sini bahwa Kang Jalal yang merupakan ketua Dewan Syura daripada Ijami yang bisa kita sejajarkan dengan Khomeini di Iran. Khomeini itu di atasnya presiden. Maka Kang Jalal juga itu ketua Dewan Syura, di atasnya ketua Ijami, pimpinan pusat Ijami, rupanya memperhatikan dengan baik yaitu ajaran kafiyah ini. Kenapa kami mengatakan demikian hadirnya kami? Kami mengumpulkan beberapa data bahwa ternyata Kang Jalal itu sudah mempopulerkan gelarnya sebagai doktor sejak tahun 1997. Itu di dalam acara-acara itu disebutkan bahwa dia adalah doktor. Kemudian dalam salah satu buku yang berjudul Dakwah Sufistik Kang Jalal itu disebutkan bahwa Jalaluddin Rahman telah memperoleh gelar master dari Amerika, doktor dari Australia, dan telah dikukuhkan dalam guru besar yaitu di UNPAD pada Oktober 2001. Hadirin yang kami muliakan, kami dari LPPI Makassar kebetulan datang ke Bandung bertemu dengan Kiai Miftah Halim. Kami menyampaikan Pak Kiai di Makassar itu selalu datang Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat yang menyebarkan ajaran Syiah. Beliau mengatakan, setahu saya dia belum doktor dan profesor. Nah, tapi saya katakan kalau di surat kabar di Makassar itu Profesor Dr. Jalaluddin Rahmat, guru besar ilmu komunikasi di UNPAD. Hadirin yang kami lihat, beliau mengatakan tidak, karena saya termasuk keluarga UNPAD. Saya kembali ke Makassar lalu fotokopi surat kabar yang menyebut gelar tersebut lalu saya kirim ke UNPAD. Hadirin yang kami muliakan, pada tanggal 23 April, selesai konferensi ulama Islam yang dilakukan oleh Bapak Kiai Alian, kami datang ke Rektor UNPAD dan beliau memberikan kami surat yang mengatakan bahwa Saudara Jalaluddin Rahmat belum mempunyai gelar guru besar di UNPAD. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua mengatakan bahwa mengenai gelar doktornya secara administratif kami belum menerima ijazahnya. Jadi sudah pakai gelar doktor tetapi ijazahnya belum diserahkan. Ini hadirin yang kami lihat yang ditandatangani oleh Profesor Ganjar Kurnia. Hadirin yang kami lihatkan, lalu masalah ini kami kemukakan di surat kabar di Gedung Pandang. Maka Kang Jalal itu menjawab melalui perwakilannya di Makassar bahwa surat rektor itu kan hanya mengatakan dia belum guru besar di UNPAD. Bisa saja Kang Jalal itu profesor guru besar di perguruan tinggi yang lain, cuma tidak disebutkan perguruan tinggi yang mana. Yang kedua hadirin yang kami muliakan, mengenai gelar doktornya itu katanya kan hanya mengatakan belum diserahkan. Ya memang belum diserahkan, tetapi ada, cuma belum diserahkan. Maka hadirin yang kami jelaskan, kami menurut prediksi, menurut aturan, setiap ijazah dari luar negeri itu harus diwajibkan. S2, S3 dari S2 dari Amerika, S3 dari Australia harus diwajibkan. Alhamdulillah pada tanggal 14 Juni 2012 dari Dinti menjawab surat kami dan mengatakan, Saudara Haji Jalaluddin Rahmat belum pernah menyetarakan ijazahnya baik master maupun doktor di Dinti, maka Dinti tidak mempunyai data tentang yang bersangkutan. Hadirin yang kami muliakan, yang merupakan artinya pukulan yang agak telat terhadap masalah ini, penjelasan yang diberikan adalah penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Profesor Ganjar Kurnia di waktu beliau mengunjungi UIN Alauddin, di mana beliau menyampaikan sebelum pengalamannya dengan Kang Jalal. Beliau mengatakan bahwa Kang Jalal itu sudah pernah mengajar di UIN Syarif Hidayatullah. Di bahasa sarjana UIN Syarif Hidayatullah berdasarkan SK rektor sebelumnya. Kemudian di waktu beliau sebagai pejabat, beliau meminta kepada seluruh dosen agar memasukkan ijazah dan transkripnya. Maka di sini beliau menjelaskan bahwa Jalaluddin Rahmat tidak bisa mengirimkan berkas doktornya maupun profesornya yang sering dia pakai selama ini. Ternyata setelah diselidiki lewat teman Kang Jalal yang juga pernah kuliah di Australia bersamanya, kata temannya, dia tidak pernah tamat di Australia dan dia tidak sampai menghasilkan disertasi. Hadirin yang kami muliakan, keterangan tentang dari rektor dan diri ini sebenarnya saya sendiri sudah membawa ke rumahnya Kang Jalal. Bahwa ini ada masalah. Tetapi yang mengherankan kita hadirin yang kami muliakan, rupanya Kang Jalal itu sangat pede dengan gelarnya. Jadi sampai pada tanggal 3-4 September baru ini ada acara Kang Jalal di Kendari, di Stasiun Kendari. Itu namanya masih tetap Profesor Doktor. Dan di dalam sertifikat piagam penghargaan kepada orang-orang yang mengikuti kegiatan ini, yang masih tetap yaitu memakai Profesor Doktor. Kemudian pada tanggal 12 September yang lalu Kang Jalal mengikuti proses ujian untuk mendapatkan gelar doktor ilmu agama Islam di UIN. Karena kami sudah menyampaikan ke polisi, polisi sudah tanya kepada Kang Jalal bagaimana tentang gelarnya ini. Kang Jalal mengatakan sebenarnya semuanya itu orang yang tulis tentang saya, bukan saya sendiri yang menulis Profesor itu. Ya. Meskipun hadirin yang kami lihat ada bocoran dari polisi penyidik, karena kami sudah melaporkan Kang Jalal di polisi di Makassar. Jadi penyidik itu sudah datang ke UIN Alauddin dan sudah mendapati kuitansi pembayaran honor untuk Kang Jalal dengan gelar Profesor Doktor dan sudah ditandatangani honornya sekian. Nah, jadi insyaallah mari kita doakan mudah-mudahan polisi di Makassar itu tetap artinya mengadakan proses pemeriksaan secara hukum. Karena kita tidak melalui cara, tidak mau melalui cara yang buruk dan melalui hukum, yang mudah-mudahan bisa dipertimbangkan nanti rencananya untuk menjadi caleg DPR di daerah pemilihan Bandung setempat. Demikianlah, semoga bermanfaat dan saya tutup dengan perkataan seorang ulama besar dari Sudan dalam buku kecilnya yang mengatakan, Ad-da'watu ila taqarrubi ma'asyiah khianatul qudma wa jarimatun kubra wa ghaflatun syan'a. Ajakan untuk kita berbaik-baikan dengan Syiah yang memendam begitu banyak dendam terhadap Islam, ini adalah pengkhianatan yang keji kepada Islam. Ini adalah dosa yang besar dan ini adalah kelalaian yang sangat fatal akibatnya di masa yang akan datang. Seorang penulis mengatakan, salah satu harga mahal yang telah dibayar oleh kaum muslimin karena mereka terlalu lunak kepada Syiah ialah apa yang terjadi di Irak, yang tadinya adalah negara Sunni tetapi sekarang beralih menjadi negara Syiah karena Syiah di sana sudah apa namanya menguasai negara Irak. Semoga bermanfaat. Ada nambah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Bapak Kiai Haji Said Abdul Somad dari Makassar. Menarik yang perlu kita catat, yang pertama adalah bahwa dari pemaparan beliau dengan data-data yang cukup lengkap menyampaikan bahwa sikap MUI terhadap Syiah itu sudah jelas bahwa Syiah itu adalah sesat dan dengan melanggar berbagai kriteria yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Oleh karena itu, kesempatan kali ini kita hadirkan atas nama MUI dan kita menghadirkan tokoh-tokoh juga mereka yang duduk di Majelis Ulama MUI Surakarta dan Sesolo Raya ini, kita berharap untuk tidak ragu-ragu lagi menetapkan bahwa Syiah itu adalah sesat dan sebagaimana nasihat terakhir tadi, jangan berbaik dengan Syiah karena ini bagian dari pengkhianatan terhadap agama ini. Oleh karena itu, majelis ini juga menyerukan kepada tokoh-tokoh untuk tidak mudah menjual agamanya, menjual akidahnya hanya karena keinginan-keinginan untuk terjadi kemaslahatan dengan cara yang salah. Terima kasih atas nasihat beliau. Dan yang kedua, kita Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat semuanya memiliki cara di dalam melawan terhadap mereka, tidak dengan anarkis. Beliau sudah mencontohkan melawan ini dengan hukum yang beliau sudah contohkan, datang kepada polisi, datang kepada jaksa dan pada perangkat-perangkat hukum yang lain untuk kita selesaikan secara baik-baik. Terima kasih. Kita lanjutkan yang ketiga adalah Bapak Kiai Haji Atian Alidai yang sudah tidak asing lagi. Beliau akan berbicara tentang syubhat-syubhat aliran-aliran sesat yang ada di Indonesia ini yang biasa kemudian kita terpukul dan kemudian kita jadi biru di dalam memandang aliran sesat sehingga seolah menjadi benar. Waktu 25 menit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada rekannya juga mendapat bagian yang agak terakhir, jadi saya tinggal mengamankan yang pembicara sebelumnya. Tapi tetap saya menuntut keadilan. Ustaz Khalid Mokhtar itu dapat 36 menit dan Ustaz Khalid Abdul Samad 29 menit. Jadi jam 10 lebih 10 Pak. Sudah-sudah peserta seminar yang insyaallah dimuliakan Allah SWT, standar iman yang paling mendasar adalah seorang harus bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta dia pada dunia dan segala isi. Al-Baqarah 165 atau 424. Artinya seorang mukmin dia harus bisa mencintai semua yang dicintai Allah dan membenci semua yang dibenci oleh Allah SWT. Ini semula tidak masuk bagian yang ingin saya sampaikan. Tapi saya ngobrol dengan panitia, konon katanya seminar ini sempat mau ditunda bahkan dilarang karena akan menebar kebencian. Ini fitnah yang luar biasa. Kita sedang menanggapi upaya-upaya dari sekelompok orang yang menebarkan kebencian terhadap orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi harapan kita justru lewat seminar ini dimasukkan agar mereka yang sudah, jadi kita gak berbicara masalah pribadi juga Pak. Saya tidak terlalu peduli dengan pribadi orang. Setiap orang secara pribadi berhak untuk memilih jalan yang sesat. Kita harus hormati itu. Ketika kita berdiskusi dengan mereka, Kalaupun saya sesat, itu kan hak saya. Ya saya ingatkan nanti kamu bisa masuk neraka. Memang benar saya mau masuk neraka. Dan Allah tidak melarang saya untuk sesat dan untuk masuk neraka. Bagaimana Anda bisa berkata? Nah saya takut disalahkan. Saya ingin menyampaikan dan insya Allah seminar ini dimaksudkan untuk menjelaskan kepada mereka yang tidak ingin sesat dan kebetulan terpengaruh oleh kesesatan ini. Kita harapkan kalau ada di antara peserta seminar, kita harapkan setelah seminar ini segera bersahadat di hadapan kita semua. Dari sudut atau sisi manapun kita mau melihat syiah pasti sesat. Dari sisi syariah apalagi akidah. Jadi sudah dijelaskan oleh saudara kita Ustaz Arif Uqbah ya, tentang rukun iman Islam mereka. Oh, itu sudah pasti. Bagaimana tidak sesat? Al-Quran dianggap tidak suci, sudah mengandung tahrim. Bukan hanya tahrim sebenarnya. Kalau kita baca dalam buku Al-Hukum atau Islamiyah Khomeini, dia menyatakan kitab suci Al-Quran ini sama sekali bukan kitab suci yang Al-Quran. Sebab Al-Quran yang sesungguhnya itu adalah Mus'haf Fatimi yang ada pada imam yang gaib, yang jumlah ayatnya kata pula ini dalam Usulul Kafi itu 1700 ayat, 3 kali lebih besar dari Quran yang ada di tangan kita ini. Dan tidak ada 17.000, tidak ada satupun ayatnya yang sama. Jadi kenapa mereka sekarang juga menjalankan Al-Quran? Ya sementara yang dari imam yang gaji belum datang, ya pasti dulu ada yang ada. Tapi harus dengan penafsiran imam yang gaji, lewat imam-imam yang ada ini. Para sahabat semuanya kafir. Ini luar biasa tuduhan kepada Rasulullah dan penghinaan kepada Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah SAW berdakwah selama 23 tahun hanya mampu mengislamkan 3 sahabat menurut mereka, kecuali Ali dan Al-Ubaid. 3 sahabat itu semuanya orang Kristian. Mikdad bin Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Ini dalam kitab Al-Qulaini Furu' Al-Kafi halaman 115. Bahkan dalam tafsir Al-Qurni saat menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nahl 90, wayanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi. Fahsya itu perbuatan keji, itu mereka tafsirkan sebagai abu bakar. Wal munkar dan kemungkaran itu yang dimaksud kata mereka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan wal baghi permusuhan adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena itu mereka biasa pada tanggal 10 Muharram mereka membawa anjing yang mereka beri nama Umar. Lalu kemudian mereka beramai-ramai memukulinya dengan tongkat dan melemparnya dengan batu sampai mati. Lalu mereka juga biasa mendatangkan kambing betina diberi nama Aisyah. Lalu mereka cabuti bulu kambing itu. Setelah itu mereka pukuli dengan sepatu sampai mati. Ini bisa dilihat dalam kitabnya Ibrahim Al-Jarhan. Tadi Zuzalat Batadir Nian halaman 27. Siapa yang menebar kebencian? Jadi para sahabat itu hanya 3 orang. Semuanya kafir termasuk istri Rasulullah yang diberi gelar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana tidak sesat pemahaman semacam ini? Zina halal. Dan kemungkinan besar dari pengalaman saya menangani aliran-aliran sesat di Indonesia, kita di Forum Ulama Umat Indonesia, hampir semua aliran sesat itu selalu menonjolkan urusan jiwa. Mereka paham betul itu. Zuina minnas yahubbus syahwat. Ini nikah mut'ah itu bukan lebih dari perzinahan. Membedanya maharnya itu ya pakai mahar itu. Kalau misalnya orang berzina itu bayar, nah bayarnya pakai mahar. Itu saja. Sehingga nanti kalau pengalaman waktu saya kehilangan. Ini menurut para mahasiswa kita di sana, itu banyak wanita gadis-gadis yang datang ke kampus, Pak, menawarkan untuk nikah putar. Jadi kemungkinan besar kalau ada yang sempat tersesat, mungkin karena ini, Pak. Karena secara logika tidak mungkin seorang muslim bisa sesat oleh ajaran sesatnya. Akal seorang muslim sesederhana apapun tidak mungkin sesat oleh paham silah. Ya. Kemungkinan besarnya hanya tertarik oleh mutah. Sebenarnya paham sesat ini sudah ada sejak lama di Indonesia. Tapi mulai bangkit dalam perhitungan saya 28 tahun yang lalu, khususnya di Bandung, yang tadi dianggap pusat pertama. Sejak 28 tahun yang lalu saya sudah mengingatkan, hati-hati, ini seorang tokoh Syiah dan yang disampaikannya adalah paham Syiah. Cuma sayang sekali, ormas-ormas Islam, termasuk para ulama kurang menanggapi. Dan sang tokoh 24 tahun tapi apa? Berbohong, berusaha. Tidak pernah dia memproklamirkan dirinya sebagai seorang Syiah. Baru 4 tahun belakangan inilah dia memproklamirkan. 24 tahun hidup dalam kemunafikan. Andai kata dari 28 tahun yang lalu kita merespon ini, mungkin Syiah tidak sebesar seperti sekarang. Sayangnya biasanya kita kalau sudah seperti ini baru gerak. Tapi belum gerak. Bahkan kebanyakan dari kita terjebak dalam diskusi. Diskusi sunni-sini. Saya pernah menyatakan di Jakarta, saya keberatan dengan tema dialog sunni-sini. Seakan-akan memberikan kesan seolah-olah Syiah itu bagian dari Islam. Maka saya meminta agar judulnya dialog antara Islam dan Syiah. Saya tidak pernah menganggap Syiah adalah bagian dari Islam. Syiah adalah kelompok sesat di luar Islam. Terjebaklah kita dalam diskusi-diskusi yang menurut saya itu hanya menguntungkan kaum minoritas seperti Syiah. Paling tidak dalam diskusi itu mereka sudah sempat menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Walaupun mereka dihujat dan lain sebagainya, paling tidak mereka sudah sempat menyampaikan. Diskusi dengan orang yang jujur sekalipun seringkali tidak ada buah apa-apa. Apalagi kalau tidak dipersiapkan dengan matang diskusi itu. Apalagi karena mau berdiskusi dengan orang yang menganggap munafik itu adalah sesuatu yang halal, bahkan merupakan rukun iman. Jadi saya yakin rukun imannya bukan itu, Pak. Termasuk rukun iman orang Syiah itu munafik, yaitu takfiyah itu. Silakan nanti bisa dilihat di dalam usul takfiyah Al-Qulaini. Dia mengutip perkataan Abu Abdillah. Hei Abu Umar, sesungguhnya 90% dari agama ini adalah takfiyah. 90% urusan agama Syiah, saya menyebutnya agama Syiah, itu adalah takfiyah. Tadi sudah telah disampaikan oleh Ustaz Said Abdul Somad, itu bahwa agama ini tidak dianggap beriman seseorang dan tidak dianggap sudah beragama kalau dia belum bertakfiyah. Tokoh di Bandung itu 24 tahun bertakfiyahnya. Ditanya oleh seorang ulama di Bandung, masyarakat menilai Anda Syiah. Lalu dia menjawab, andai kata orang menilai saya Syiah, saya tidak menolak. Karena waktu itu dia masih terdaftar sebagai pengurus di Muhammadiyah Jawa Barat. Maka dipanggil oleh seorang kiai almarhum, Pak Kiai Iting. Anda ini Syiah bukan? Jawabnya, belum. Tentu tidak menolak saya dengan belum. Lalu kemudian dalam pertemuan ulama se-Jawa Barat, tiba-tiba dia muncul dan menyatakan, saya bukan Syiah. Nah, sudah tiga. Tidak menolak, belum, bukan. Lalu kita minta yang bersangkutan untuk membuat makalah tentang Syiah. di Majelis Ulama Jawa Barat di kantor Majelis Ulama Jawa Barat hadir para ulama pada waktu itu yang menyampaikan masalah tentang Syiah habis dia tidak berkutik sama sekali. Lalu dia tutup menjelang maghrib itu dengan menyatakan Syiah saya bukan seperti yang ada dalam makalah itu. Lalu dari empat ini mana yang mungkin katakan tidak menolak, belum, bukan, Syiah saya bukan seperti Syiah yang ada dalam makalah ini. Wartawan berkali-kali meminta kejelasan dari yang bersangkutan menanyakan Anda Syiah atau Sunni. Dia jawab seperti tadi Susi. Sunni juga, Sunni juga. 24 tahun yang bersangkutan hidup dalam kemunafikan seperti itu. Baru 4 tahun belakangan ini dia menjahatkan dirinya bahwa dirinya memang ada Syiah. Jadi jangan kaget kalau nanti misalnya ada muncul tiba-tiba ada tokoh Syiah yang memang sudah Syiah. Dan itulah susahnya menghadapi orang Syiah. Sama susahnya seperti menghadapi orang-orang munafik lainnya. Saya malah khawatir orang-orang yang diskusi sekarang dengan Syiah itu nanti setelah Syiah besar malah mereka yang paling pertama disembelihin. Seperti yang terjadi di Irak, di Suriah sekarang, di Iran Pak, yang namanya kita umat Islam boro-boro bisa beribadah, bernapas pun susah. Saya punya pengalaman diundang ke kedutaan Iran 8 hari saya di sana. Sampai-sampai kedutaan tidak bisa menyelenggarakan sholat Jumat dengan membuka kedutaan. Jadi gini, orang kedutaan itu biasanya kalau ada yang memenuhi syarat untuk sholat Jumat itu paling 28 orang. Ada yang pria, akhir balik, banyak 28 yang muslim. Dan ini menurut Imam Syafi'i kan belum mencukupi, harus 40. Maka dibukalah kedutaan untuk hadirnya umat Islam dari saudara-saudara kita dari Malaysia, Brunei, dan sebagainya. Di teror. Siapa yang akan memberi khutbah? Apa isi khutbah dan lain sebagainya? Sehingga waktu saya akan memberikan khutbah Idul Fitri di lingkungan itu, saya sudah ingatkan dari pihak kedutaan, jangan kaget kalau nanti ada lemparan petasan dan lain sebagainya. Silakan cari, tidak ada satupun masjid umat Islam di Tehran, kecuali di pinggiran. Kalau mau cari apa itu namanya itu tempat ibadah orang Yahudi. Tentu, saya tidak biasa menghafal yang dulu. Itu ada 28. Kalau mau cari gereja gampang di Tehran, tapi jangan pernah mencoba cari masjid, tidak akan terganggu. Kecuali yang mereka katakan masjid orang Syiah, itu isinya kuburan. Kuburan para imam mereka. Diskusi-diskusi yang saya saksikan dan saya perhatikan lebih banyak berputar-putar tentang apa hak kalian mengkafirkan orang lain, apa kalian hak kalian untuk menyatakan kelompok ini sesat dan sebagainya. Saya ingin pertegas, tidak ada seorang pun bahkan Rasulullah berhak untuk mengkafirkan seseorang atau mengkafirkan sekelompok orang. Kita menyatakan kelompok ini kafir atau sesat menurut Allah. Inilah gunanya Allah menurunkan Al-Quran. Dalika kitab, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sahur Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan lin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Maksud Allah menurunkan Al-Quran ini agar kita dengan mudah memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang mukmin, mana yang kafir. Namun kelompok-kelompok dan aliran-aliran sesat ini telah membuat kita umat ini susah membedakan manfaat bukan dan mungkin berkahnya. Susah lagi kita membedakan mana mungkin, mana kafir. Malah orang yang sudah berdiri iblis dan iblis sekalipun masih disebut jadi jalan muslim. Di dalam Quran surat Al-Hujurat 15 jelas sekali Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Innama adalah adatul hal. Dan kalau kita mau terjemahkan ini dalam bahasa kita, hanyalah semata-mata seseorang bisa dikatakan mukmin kalau dia beriman pada Allah dan Rasulnya, beriman pada Allah, beriman pada 6666 ayat Al-Quran, beriman pada Rasul, beriman pada semua hadis Rasulullah yang sudah disepakati oleh para ulama kesadarannya. Summa lam yang tahu, tidak ada satu pun keraguan. Tidak ada dalam definisi iman, raga iman. Alhamdulillah yang bersangkutan sekarang sudah raga iman. Atau raga kafir, saya orang itu raga kafir sedikit. Islam hanya mengatakan dua istilah, mu'min atau kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Iman atau kafir. Tidak ada raga iman, raga kafir. Maka keimanan iblis yang 80.000 tahun baru terima Bapak tadi. Tidak ada satupun aturan Allah yang dikufuri. Dan saya termasuk yang tidak meragukan sisi keimanan iblis dari sisi ini. Yang tidak mungkin salah dalam iman Allah. Dia langsung berdialog dengan Allah. Selama 80.000 tahun dia jaga keimanannya. Lalu kenapa dia tidak akan gugur keimanannya? Hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Gugurlah keimanan iblis yang 80.000 tahun itu. Kalau seandainya sekarang ada seorang iblis gara-gara hanya mengimani, hanya mengkufuri satu aturan Allah, sudah gugur keimanannya 80.000 tahun, kelompok iblis itu. Bagaimana dengan mereka yang mengkufuri sekian aturan Allah? Apa mereka tidak lebih iblis daripada ini? Malah di negeri ini, orang yang sudah lebih iblis dari iblis itu malah masih diberi gelar cendik di alam muslim. Malah ada dua yang diberi gelar kiai. Ini sudah semakin kabur fungsi Al-Quran sebagai Al-Quran dalam kehidupan kita. Saya masih ada waktu 20 menit lagi. Lalu yang kedua, diskusi itu berputar-putar dengan kemudian mengatakan Anda tidak tahu tentang Syiah. Semua yang kita nyatakan oleh para ulama-ulama Islam itu bersumber dari buku-buku Syiah, dari pernyataan tokoh-tokoh Syiahnya. Lalu mereka akan mengatakan Anda tidak mengerti dengan maksud apa yang mereka sampaikan. Apalagi yang harus diinterpretasikan, Pak. Pernyataan misalnya Al-Quran sudah mengalami tahrif, sudah mengalami perubahan, sudah tidak suci. Para sahabat termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya kafir. Termasuk istri Rasulullah Aisyah itu kafir. Perlu interpretasi apa lagi? Jadi kalau menurut saya ini sudah harus segera dihindarkan diskusi-diskusi yang sama sekali makin membingungkan umat. Yang diperlukan umat sekarang ini adalah kejelasan. Di mana, apa itu dia, makhluk seperti apa itu, dan di mana letak kesesatannya. Ini yang dibutuhkan oleh umat. Saya memahami orang yang masih ragu tentang kesesatan Syiah itu, pertama, dia tidak tahu apa itu Syiah, makanya dia ragu. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, dia tidak tahu Islam. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Kemungkinan yang ketiga, dia tahu, tapi dia memilih untuk bersikap sumbun, bukbun, humyun. Nah, sikapnya ini yang kita tidak ngerti, Pak. Yang pasti orang yang bersikap seperti ini bukan ulama. Bukan ulama yang bersikap sumbun, bukbun, humyun terhadap kesesatan-kesesatan tentang ini. Kenapa saya katakan bukan ulama? Al-ulama pertama adalah warasatul anbiya. Tidak ada nabi menyimpan kesesatan seperti ini sehingga membingungkan para manusia. Yang kedua, kalau memang alasan yang disebut para ulama ini bersikap sumbun, bukbun, humyun ini karena perhitungan duniawi, maka itu semakin menunjukkan bahwa mereka bukan ulama. Karena seorang ulama, kata Allah, innama yakhsha'u min 'ibadihi ulama. Dia hanya takut kepada Allah. Melebihi rasa takut dia kepada apapun juga. Karena itu dia tidak mungkin menyimpan kebenaran. Dia pasti akan menyampaikan yang hak agar umat jangan sampai tersesat gara-gara itu. Saya tidak membayangkan itu. Kalau mana mereka benar-benar ulama yang memilih sifat sumur bukun umur ini, berapa dosa mereka di hadapan Allah dengan diamnya mereka dan menyebabkan sekian ribu kali lebih orang tersesat gara-gara diamnya para ulama tersebut. Terus terang saja, saya termasuk juga yang tidak mengerti sampai detik ini. Kenapa majelis ulama Indonesia belum mengeluarkan fatwa. Harus kita tanyakan pada Majelis Ulama. Mudah-mudahan, saya tidak tahu, saya tidak bisa menghafiri karena saya belum bertanya langsung. Tapi dalam sebuah semi loka di Majelis Ulama, saya pernah mempertanyakan ini. Sehingga Majelis Ulama Jawa Timur saking sudah tidak sabarannya lagi mengeluarkan fatwa lebih dulu untuk mendorong Majelis Ulama Pusat pun mengeluarkan fatwa, dan sampai detik ini Majelis Ulama Indonesia belum mengeluarkan fatwa kecuali pernyataan-pernyataan yang masih umum semacam tadi. Maka adalah hak bagi kita sekarang untuk bertanya ada apa dan mengapa terhadap Majelis Ulama ini. Ini sisi yang lain supaya saya tidak disuruh berhenti. Saya akan coba berhenti sendiri. Majelis Ulama kita harapkan segera, kita desak. Lewat seminar ini mungkin salah satunya adalah mendesak agar para ulama di Majelis Ulama tidak menambah banyak dosa dengan membiarkan kesesatan ini tanpa kejelasan pada umat. Karena semakin banyak umat yang menunggu kejelasan ini karena mereka tidak ingin sesat. Dan yang kedua, kita juga ingin mendesak ketegasan dari pemerintah. Saya punya pengalaman di Forum Ulama Umat Indonesia yang saya pimpin, melaporkan beberapa kali aliran-aliran sesat. Saya pernah melaporkan ke Mabes Polri atas nama ulama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur tentang tentang mereka yang keberatan dengan tulisan seorang ulil Absar Abdallah di harian Kompas 18 November 2002 halaman 45 dalam rubrik opini dengan judul menyegarkan kembali pemahaman terhadap Islam. Yang setelah kita baca itu tulisan artikelnya di harian Kompas tersebut, betul-betul segar darah kita karena sempurna sekali dia menghina Allah, menghina Rasulullah dan menghina Islam. Kita mengambil langkah untuk melaporkan ke Mabes Polri. Saya sendiri yang memimpin delegasi pelaporan itu. Sampai sekarang tidak ada tangan hitam kami. Kita pernah melaporkan juga kasus dua pendeta di Jakarta yang menyebarkan fitnah tentang Islam di seluruh Indonesia lewat brosur-brosur mereka yang mengatasnamakan Yayasan Islam. Dan ternyata terbukti itu yayasan dari Yayasan Christian Center Nehemia. Kita laporkan ke Mabes Polri. Jadi kita pun tidak ada penyelesaian. Kita pernah melaporkan juga ke Polda Jawa Barat kasus penghinaan terhadap Islam yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa UIN Bandung, yang puncaknya diantaranya mereka memajak mahasiswa-mahasiswa baru untuk bertakbir dengan takbir anehnya itu. Mari kita bertakbir anjiri buakwa. Nah itu takbir seorang mahasiswa di IAIN Bandung pada waktu itu. Kita laporkan sama sekali juga tidak ditangani. Semakin kita sebagai warga negara merasa bingung bahwa hak kita sebagai warga negara merasa tidak dilindungi dari sisi ini oleh pemerintah. Pemerintah terus-menerus mengingatkan agar kita membangun persatuan dan keutuhan NKRI dan lain sebagainya, tapi membiarkan kita untuk terus berkelahi, membiarkan kelompok-kelompok ini si Anissa, kelompok dasarilah dan sesat yang lainnya, sama suruh kita berkelahi. Jadi bagaimana kita membina kesatuan dan kesatuan sementara sumber dari perpecahan itu dibiarkan? Saya ingin pertegas, pemerintah menurut kepengetahuan saya hanya mengakui 6 agama di negeri ini. Bukan hanya Islam, 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Karena itu pemerintah harus menjamin hak warga negara Indonesia yang menganut 6 agama ini dari upaya penodaan. Kita punya pasal KUHP 156A penodaan agama. Bukan hanya Islam. Jadi kalau ada misalnya warga negara Indonesia tiba-tiba dia mengaku misalnya beragama Nasrani, lalu dia kemudian mengatakan bahwa saya beragama Nasrani cuman berbeda dengan orang Nasrani yang lain. Orang Nasrani yang menganggap bahwa anak Tuhan itu Yesus. Sementara menurut saya selain Yesus ada 3 lagi anak Tuhan itu. Misalnya Mas siapa dan Mbak siapa dan sebagainya. Ini kelompoknya harus segera diamankan oleh pemerintah. Ini penodaan terhadap orang-orang yang beragama kita. Nah sekarang Islam sudah sering kali dinodai, Pak. Dinodai. Ini agama Islam kita dinodai. Bayangkan kitab Al-Quran sudah kitab suci kita, sudah tidak dianggap suci. Orang yang paling dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah malah dihina seperti itu. Ini penodaan, Pak. Harusnya kelompok ini segera diamankan, Pak, untuk melindungi hak kita sebagai warga negara, sebagai seorang warga negara muslim. Ini harus segera dibubarkan. Pemerintah harus memilih salah satu, Pak. Yang Islam yang benar yang mana? Andai kata Syiah yang benar, bubarkan Islam. Bubarkan Islam, Pak. Itu kalau pemerintah konsekuen, Pak, untuk melindungi hak setiap warga negara. Tapi kalau seandainya pemerintah mengakui Islam kita ini yang benar, Islam ini lah, inilah Islam yang memegang Quran dan Sunnah, maka semua kelompok-kelompok sesat ini harus dilarang dan dibubarkan. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit memberikan situatif. Tadi ada usulan juga ada takbir Ustaz Aris, biar ini semangatnya jadi muncul. Kita coba dulu. Takbir! Sekali lagi, takbir! Jazakumullah. Amin. Terima kasih sekali. Saya sengaja tidak memberitahu kalau waktunya sudah habis. Karena takut nanti kualat jauh-jauh nanti. Terima kasih sekali Kiai Haji Andari. Sangat menarik untuk kita ambil bahwa kita saatnya kali ini tidak lagi berbicara dari seminar ke seminar, dari pertemuan ke pertemuan, karena hakikatnya Syiah itu dipandang dari sudut manapun itu sesat. Itu sesat. Sehingga kita harus meningkatkan keadaan kita ini, segera mendesak kepada majelis ulama untuk segera membikin fatwa tentang kesesatan, segera menyadarkan kepada para aparat, karena yang gak sadar-sadar itu banyak, itu untuk segera mengambil tindakan, karena ini akan memecah belah persatuan umat lebih jauh. Oleh karena itu, sebelum persoalan ini akan bermain hakim sendiri-sendiri, maka saya ingin menitipkan lewat forum ini kepada para aparat, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, para musbida, bahwa ini kita harus segera mengambil langkah, karena ini bisa memperparah perpecahan di antara umat pada saat ini, bahkan bisa mengancam disintegrasi bangsa yang lebih jauh daripada hanya apa yang kita lihat pada saat ini. Terima kasih. Dan tersisa satu lagi, dokter kita, Dr. Muin, mudah-mudahan nanti menjadi penutup dari acara ini untuk kita selanjutnya akan kita pakai berdialog. Karena kita sudah bersepakat menurut apanya Dewan Syariah bahwa sholat duhur kita akan kita takhirkan setengah jam untuk dipakai dialog di tengah kita. Adzannya tetap, tapi sholatnya ditakhirkan setengah jam dari adzan. Dan untuk itu, karena waktu, maka tidak lama-lama kami hanya mengasih waktu 20 menit dari sekarang. Mohon maaf sekali, Pak. Itu tapi hanya 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi ath-thahirin wa ashabihi ashabu ghurril muhajjarin alladhina رضي الله عنهم كما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak ibu semuanya yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Taala, segenap orang-orang yang sangat saya cintai, serta rekan-rekan guru saya di Tibian dan Ustaz Said, pembimbing saya, Musayyad Dirtia, Bas Abdiyah Dari, dan Bas Aris Munanda, dengan hadirin ulama, sesepuh kita Ustaz Profesor Zainal Bitin yang saya sangat muliakan. Yang 20 menit agak bingung terbetul. Unwan kalamuna haula mahabbatu ahli bait fi nazari syariah wal furuqat al asasiyah baina din syiah wal islam. Pembicaraan kita tentang cinta ahli bait dalam pandangan syariah dan perbedaan esensial agama syiah dan islam. Saya lebih suka menyebut agama syiah dan islam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, fil bidayah nakul أن صراحة الموقف من مقتضيات الشريعة كجلسة سكب dan akidah kutukan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah tidak mengatakan khalifah musliman, tapi mendekatkan وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, pada yang pertama sudah cukup. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Saya tahu yang muslim hanif itu jauh dari kebatilan, tapi lebih ditekankan وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Mengenal al-haq dan al-batil suatu keharusan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yaqul sayantudu urul islam wa qawatan urwatan man 'asha fil islam wa lam ya'rif jahiliyah. Akan menghancurkan tali Islam, tali demi tali. Orang yang hidup di dalam Islam tapi tidak tahu apa itu jahiliyah. Kutsafa ibn Yaman, seorang sahabat, sahih sirr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'ala syarri makhafatan ayyudrikani. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang kejahatan karena takut aku terjebak. Kali itu sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, bagaimana kita semuanya? Dakwah wajib menjelaskan kebenaran dan kebatilan. Iya, walaupun ada yang ngomong dengan saya tidaklah di SKS, kembali kepada fitrah. Jangan memperburuk perpecahan. Jangan bicara Syiah dan Sunni, tapi tetap dalam koridor ukhuwah. Saya katakan dan syariat Islamiyah dan yujibu alaiya tujibu alaiya bayan al-haqq wal batil. Sehingga itu kita lihat apa yang Allah katakan wa in akhadallahu mitsaqal ladina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Jadi harus menjelaskan kebenaran dengan kebatilan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan warisat sabina sabilul muslimin, supaya jalannya orang-orang durjana itu begitu jelasnya. Plin-plan mengantarkan pada fitnah yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengecam para sahabat ketika tidak tegas dengan orang munafikin. Fama lakum fil munafiqina fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahi falam tajid lahu sabila waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa fala tattakhidhu minhum awliya hatta yubadilu fi sabilillah fa in tawallaw fakhudhuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliya wa la nasira. Kenapa kok bersikap mendua itu? Kenapa ada yang setuju, ada yang enggak setuju? Tegas, kebatilan tolak, kekufuran tolak. Walaupun harus proporsional. Kalau masalah hukum ya kita serahkan pada Pak Dandim. Kita serahkan kepada Pak Polres. Kita jelaskan saja. Adapun hukum orang, hukumnya juga bukan domain kita. Tapi mana hak dan mana batil harus dilakukan. Dan kalau ada yang tersinggung, barangkali terkena apa yang dikatakan oleh dalam surat Al-Munafiqun yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu. Mereka itu menyangka kalau kita ngomong hak batil pada hari minggu saya, kata Allah fahdahu, hati-hati mereka humul adu, mereka itu musuh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan awal mula Rasulullah itu lembut dengan munafikin karena takut fitnah. Tapi di akhir perjalanan beliau, siapa munafik jelas, siapa orang kafir jelas, maka pemerintah tegas, la illam yantahi munafiquna wal ladina fi qulubihim marad wa al mujifuna fil madinah la nughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalilan mal'unina aynama thuqifu ukhidhu wa qutlu taqila. Dilaknat di mana berada, dibunuh. Bukan berarti kemudian setelah ini semua cari siapa munafik itu berada dibunuh. Saya tidak pernah berfatwa itu domainnya Bapak polisi. Ma'asyiral muslimin, ini tulisan saya ketika saya di semester 4 Libya. Saya bicara tentang an-nifaq wal munafiqun. Rasul di awal mengatakan, aku tidak disuruh membunuh orang munafikin, aku dilarang membunuh orang munafikin. Tetapi ternyata di akhir Allah Subhanahu tegaskan, dan ketika turun ayat ini semuanya mendapatkan kita tanpa lagi. Ini contoh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, cinta kepada para sahabat antara Syiah dan Islam ada perbedaan. Kalau Syiah itu kultus Ahlul Bait, benci kepada seluruh sahabat. Mereka mengklaim cinta kepada sahabat tapi membenci, bahkan mengkafirkan semua sahabat kecuali tiga sahabat sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Adiyah. Dan seorang Ahlul Bait Al-Murtadha bin Ali mengatakan, fata'alamtu alaman syadidan lima khatar ha'ulai syi'ah humulladina ghadaru bi ahli bait min awalim ila zamanina walakin intadaqa alaihim qatalahu wa kharaja bi jinazatihi. Aku sangat sedih ketika melihat pertemuan Syiah. Mereka yang membunuh kami, mulai Ali, Hasan, Hussein itu ketika mau pergi ke Karbala, Ibnu Abbas nangis, Hussein jangan pergi, aku khawatir terkena padamu seperti bapakmu yang membunuh bapak itu Syiah, maka dibunuh Syiah. Seperti yang beliau katakan, mereka membunuh kami, tapi setelah itu meratapi kami, menangisi keluar dengan jenazah. Mudah-mudahan bapak-bapak polisi, kalau ada yang nangis mengantarkan anaknya, mungkin juga dia bunuh, dan sering itu terjadi. Jadi orang Syiah mempunyai Ahlul Bait, kemudian menangisi supaya bisa menuduh Ahli Sunnah bahwa mereka yang membunuh, kemudian terjadi apa yang terjadi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, barangkali perlu kita tampilkan sedikitlah. Ya. Bagaimana kita katakan bahwa cinta kepada Ahlul Bait, ya, cinta kepada Ahlul Bait bagi kita adalah suatu kewajiban. Iman, tidak ada iman kalau tidak cinta kepada Ahlul Bait. Dan alhamdulillah Ahlul Bait mencintai seluruh sahabat. Tetapi coba kita perhatikan syahadatnya orang Syiah. Ketika ada yang masuk Syiah, maka kemudian disuruh syahadat, wa asyhadu anna Aba Bakr wa Umar wa Utsman wa Aisyah fi nari jahannam. Ya. Ya, jelas akidah mengkafirkan sahabat adalah akidah mereka. Tidak sah iman kalau tidak meyakini bahwa Aisyah di neraka. Ya. Di sini saya katakan saya ingin menetapkan bahwa Aisyah binti Abi Bakar ya hari ini di neraka, bahkan di relung neraka jahanam. Aisyah hari ini dan detik ini di neraka jahanam. Apakah kamu tidak tahu bahwa Aisyah itu ateis, kafir, zalim? Barangkali sangat berat kalau saya melanjutkan masjid ini kita kokori dengan perkataan semacam ini. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang kedua, kita ingin mengatakan bahwa cinta kita kepada ahli bait, mahabbatuna li ahli bait, mahabbatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua sahabat Rasulullah sangat dicintai oleh ahli bait. Cukuplah Ali bin Abi Thalib mengirimkan dua putranya yang sangat tersayang, Al-Hasan dan Husain, kepada Uthman bin Affan. Dan ketika Uthman bin Affan terbunuh, maka Ali sangat marah kepada Hasan dan Husain, mengatakan, kenapa aku gak mati untuk membela Uthman? Tapi beliau mengatakan, ya ayahanda, maunya kita siap mati. Cuma Uthman bin Affan, Amirul Mukminin, melarang kita dan mengatakan, siapa di antara kalian yang taat kepadaku, hendaklah jangan bergerak, biarlah saya meninggal sendirian. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, kita katakan cinta kepada ahlul bait harus mencintai para sahabat. Tetapi kalau Syiah tidak dikatakan cinta ahlul bait kalau tidak memuji sahabat. Kalau kita tidak memuji sahabat, kata mereka, itu berarti tidak cinta kepada ahlul bait. Maka ada satu seminar berbicara tentang cinta kepada Ali, tapi cinta juga kepada Abu Bakar Umar. Langsung ada yang berani mengatakan, kalau anda siap mati demi Abu Bakar dan Umar, saya siap mati demi Ali. Dan ketika saya pergi ke haji, hampir setiap tahun ketemu dengan orang-orang Iran, mereka mengatakan, Ali waliullah. Saya mengatakan, Ali waliullah, habibi, Abu Bakar wa Umar, awliya'i. Kemudian langsung marah dan mengirap pada pacar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Bagaimana pandangan syariah terhadap orang yang benci kepada sahabat? Allah mengatakan dalam surat Sabah, liyaghizhumul kuffar. Lihat kata-katanya jelas. Kalau dalam usul fikih ini namanya dilalah bayinah jidan, ya. Nah gitu. Liyaghizhumul kuffar, supaya orang-orang kafir itu benci kepada mereka. Muhammad Rasulullah walladzina mahu asyiddaw ala al-kufar ruhamahu lainahum tarahum ruka'an sujjata yabtahuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhin asri sujud. Terakhir kali, liyaghidho bihimul kufar, supaya orang-orang kafir benci kepada sahabat. Kemudian Imam Maksum, mereka mengatakan bahwa imam itu Maksum. Khomeini mengatakan, li'a'immatina manzilatun la yablughuha malakul muqarrab wa la nabiyyul mursal. Imam kami itu punya posisi yang tidak bisa dicapai oleh seorang malaikat dan nabi yang diutus. Khomeini mengatakan, qala al-imam Ja'far as-Sadiq. Pasti tidak benar. Ja'far as-Sadiq, saya tahu benar siapa beliau. Nahnu khuzzan ilmillah, nahnu tarajum ma'amrillah, nahnu qawmul maksumun, amarallahu bita'atina wa naha'an maksiatina wa nahnu hujjatullahi balighah ala duni sama'u qawmina. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau imam itu maksum, kalau saya maksum, omongan saya jadi dalil. Kalau saya maksum, maka omongan saya jadi dalil, tidak perlu dalil. Karena omongan saya sendiri, ya, in kunna maksumi akalamuna hujjah la nahtaj ila dalil. Artinya berarti orang yang meyakini imam maksum, maka kemudian tidak perlu Quran dan sunnah. Imam mengetahui yang lain. Oke. Kalau satu menit lagi gimana caranya, bingung juga. Ja'far mengatakan, kapan kami mengetahui apa saja jika kami mengendaki, dan kapan saja kami mati bisa, dan kapan kami hidup bisa, ya. Baro'ah terhadap mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, ya. Ini kita lihat Umjur Mimma utta min dorot Dini di lima wakil Rasul Madrisi, ya. Dikatakan bahwa apa iduna, ya, itu istihlal mut'ah, wa hajju tamattu wal bara'ah min Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Wa man lam yabra' min Abi Bakar wa Umar wa Utsman fa huwa 'abdun wa in ahabba aliyya. Jadi kalau orang tidak melepaskan dari Abu Bakar dan Umar walaupun mencintai Ali, dia adalah orang kafir. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di antara saya ingin minta waktu sedikit saja poin-poin saja. Keyakinan Syiah adalah raja bagi Allah. Jadi Allah itu bisa merubah takdirnya karena ada pertimbangan baru yang belum diketahui sebelumnya. Ya. Kemudian mereka mengatakan bahwa seluruh imam mengetahui yang gaib. Padahal dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-An'am 59 gaib hanya yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan Quran tidak sempurna. Bahkan mereka mengatakan, nah ini mohon maaf ya, bahkan mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an kita laisa kalam Allah. Sayang enggak ada waktu. Mereka katakan sanaksyifu haqa'i annal Qur'ana laisa kalam Allah wa innama min qalbi Muhammad. Kami akan buktikan Quran bukan kalam Allah tapi keluar dari hatinya Muhammad. Takiyah wajib dan ibadah. Nikah mut'ah keutamaan dan sunnah Nabi. Sehingga dikatakan orang yang nikah sekali derajatnya sama dengan Hasan, kedua sama dengan Husain, ketiga sama dengan Ali, kemudian yang keempat sama dengan Rasulullah, dan orang yang nikah mut'ah seluruh dosanya diampuni oleh Allah, dan wanita yang mau nikah maka dosanya akan diampuni oleh Allah, sehingga nanti Bapak Kapolres, Pak Polresta tidak bisa berbuat apa-apa karena ketika akan datang ke sebagian prostitusi jawabannya gampang, kita kasih tahu mereka, Bapak kami ini sedang melakukan nikah mut'ah. Dan nikah mut'ah sunnah Nabi. Bapak kalau melarang kami berarti Bapak musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jadinya nanti? Abu Lu'lu'ah waliullah, ini sebetulnya ada filmnya. Kemudian bahaya Syiah yang terakhir kali ini saya sampaikan. Syiah memiliki bahaya yang luar biasa. Pertama, penghancuran segi akidah. Adanya badar, maksudnya para imam, kafirnya seluruh sahabat, Quran tidak sempurna, Quran bukan dari Allah. Penghancuran moralitas, halalnya dan utamanya nikah mut'ah dan takiyah. Penghancuran ukhuwah Islamiyah, pengkafiran seluruh kaum muslimin karena mereka mencintai para sahabat. Ancaman negara, revolusi semua negara yang dipimpin orang Nawasib, bukan Syiah, harus dihancurkan. Perpaduan nifaq yang tidak Nasrani dan Majusi. Dan terakhir kali saya ingin mengatakan, ternyata masalah ini bukan masalah sepele. Yusuf Qardawi 50 tahun ternyata mengakui beliau keliru, dan kita sangat cinta dengan beliau. Yang kedua, ternyata Al-Azhar juga keliru. Ya, sekian lama mereka memasukkan ideologi Syiah dalam pelajaran, ada namanya Ibn Asyariyah, ada Ja'fariyah, dengan harapan supaya Syiah tidak macam-macam, tapi ternyata sudah banyak yang masuk. Di antaranya adalah Al-Barabi'i sudah mengumumkan dirinya Syiah, dan Barabi'i dialah yang merekomendasikan supaya ada invasi dari Amerika ke Mesir dan kemudian menghancurkan Mesir sekarang ini. Saya kira waktu yang sangat terbatas, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aku lupa lihat ada buat sobrogu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah untuk Muin yang telah melewati waktu, tapi ya tidak mengapa karena dia yang punya acara ini. Baik, terima kasih. Inti dasarnya dari yang disampaikan oleh beliau adalah bahwa sikap syariah itu adalah menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, bukan kemudian membuat blunder. Oleh karena itu, di tengah tantangan yang begitu dahsyat, sampai di detik-detik di mana kami akan mengadakan acara ini, Dewan Syariah tetap pada komitmennya untuk berupaya menjelaskan kepada umat mana akidah yang batil, mana akidah yang sahih, supaya kita tidak terjebak lebih jauh daripada apa yang kita ada pada saat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita berikan 5 menit untuk saudara kita, sahabat kita yang datang dari Syria. Beliau adalah Syekh Riyad Abdul Baqi, untuk bisa memberikan kesaksian bagaimana Syiah Nusairiyah di Syria telah melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang sangat luar biasa, supaya kita menjadi lebih berhati-hati dengan berbagai perkembangan Syiah yang ada di negeri-negeri yang lainnya, agar kita tidak terjadi kembali apa yang sedang dialami saudara-saudara muslim kita yang ada di Syria. Natrukukum lil khamsah dafa'ik tatakallam ma'ana fi mawdu qadiyah Syiah di Syria. Fa nurid Ustaz Syiah tarjumah. Tafadhal. Tafadhal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin, sayyiduna wa nabiyyuna wa habibuna wa qaisuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam taslima katsira. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayuha al-ukhwa, النصيرية الشيعية في سوريا، هذه الفئة الباطنية التي استولت على الحكم في سوريا منذ 40 إلى 50 عاما، لقد جاءت النصيرية إلى الحكم في سوريا بعد الانقلاب العسكري في عام 1963 ميلادي. Alhamdulillah setelah mendapatkan permintaan Ahmed dan izin pada Allah dan kemudian salat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Kemudian beliau mengungkapkan tentang fenomena namanya Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah yang ada di Suriah, yang banyak ulama mengatakan bahwa ini lebih kufur daripada Yahudi dan Nasar, adalah sebuah aliran Syiah yang mulai menyebar, dan ini puncaknya pada revolusi militer di Suriah dan menguasai Suriah pada tahun 1963. Wa mu'allif hadhihi al-fi'ah an-Nusayriyah huwa min bilad Faris wa min usul Yahudiyah. Muhammad al-Tusi al-Numayri وقد أسسها وكانت من الفئات والفرق الشيعية التي تغالي في آل البيت، والذي قال عن علي رضي الله عنه إنه الإله، ثم انحرف في العقيدة قليلا قليلا وأصبحت النصيرية. والنصيرية هي مجموعة أفكار وتقاليد وعادات من المجوسية ومن عبدة النار ومن الفارسية ومن اليهود ومن النصارى. Kemudian perintis dari aliran ini adalah Muhammad Tusi. Muhammad Tusi Al-Numayri. Dia ini adalah keturunan Yahudi, keturunan Persia Yahudiya. Dia keturunan Persia dan Yahudi dan akan menjadi Persia. Kemudian dia menyebarkan ajaran Syiah ini, bahkan kemudian di penyelewengan di Eropa. Kemudian setelah itu ada tumbal sulam kompilasi antara Eropa, takhayul, bid'ah, fitnah. Semuanya kumpul jadi satu. Sampai pada puncaknya adalah menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai ilah, sebagai kesembahan. Bahkan mengatakan bahwa kadang-kadang di masyarakat sana, abahannya gitu ya, bahwa ilah itu seperti berada di bulan. Kalau lihat bulan ini adalah bang di sana. النصيرية أيها الأخوة في سوريا ليس عندهم المساجد، وليس عندهم الصلوات الخمس ولا صلاة الجماعة، ولا يحجون إلى بيت الله الحرام، ولا يصومون رمضان، ولا يزكون، ولا يخرجون الزكاة، وعندهم الزنا والعياذ بالله والخمر حلال وموجود في كل بيت من بيوت النصيرية. Bahkan di sana kalau kita lihat berbicara Syiah Nusairiyahnya, bahwa Syiah Nusairiyah itu tidak ada masjid, tidak ada sholat, dan mereka tidak melaksanakan zakat, tidak berangkat haji, jadi tidak ada akidah sama sekali. Bahkan kalau kita lihat bahwa Syekh Nusairi yang di sana itu menghalalkan zina, khamr, dan itu banyak didapatkan di rumah-rumah mereka. Maka di kampung sana, daerah Malaysia, Muhammad, dan saya sudah berangkat ke sana lihat ke sana situasi. Memang di sana itu tidak ada masjid, tidak ada masjid. Bagaimana orang itu kemudian tanpa mengetahui ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala pasti dikatakan Islam. Wafat tarikh, wafat al-Musayyidiyah ma'ada Islam. Awalan wafatu ma'atsakar, حينما جاءت من المغول ودخلت إلى بغداد وإلى بلاد الشام وذبحوا الملايين من المسلمين. النصيرية والشيعة وقفوا مع الكفر. Kita lihat bahkan sepanjang sejarah bahwa Syiah ini adalah merupakan parasit. Parasit awal pintu kehancuran Islam, selalu pintunya dimulai dari situ. Kita lihat pertama adalah sikap dia, bagaimana bersikap dan berujar sama dengan Tartar. Masuknya tentara Tartar ke Baghdad itu dimulai yang pertama menunjukkan jalan adalah si Syiah. Maka kemudian kaum muslimin terbunuh, ribuan kaum muslimin telah menjadi jenazah sampai penyakit-penyakit itu menular ke Syam. Baunya mayat itu sampai jadi penyakit di Syam. Itu disebabkan karena persiapan dari para Syiah. Kemudian kita lihat lagi bahkan kemarin di Baghdad kemarin munculnya Amerika datang. Siapa yang memulai dan siapa yang menempatinya? Fahimma ja'at al-harub as-salibiyah wa ihtallat bilad asy-Syam wa ihtallat Falastin wal Masjid al-Aqsa kanat hadhihi al-Nusayriyah hiya jilud al-Mukhlisin liha bihamalat as-salib. Kemudian sejarah yang kedua membuktikan pada waktu perang salib bahwa Syiah Nusayriyah ini yang pertama mengawal menjadi pasukan-pasukan dan pembela-pembela pasukan salib untuk perang menghantam kaum muslimin. Mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka berada di dalam barisan kaum muslimin, kemudian memata-matai kaum muslimin mencari kelemahannya sampai akhirnya orang-orang dari tentara salib bisa menghantam kaum muslimin telak sehingga kekalahan akan dialami kaum muslimin karena pengkhianatan-pengkhianatan ini. وفي عهد الخلافة العثمانية وقفت النصيرية والشيعية وقفوا إلى جانب الدولة الصفوية الفارسية في حربها مع الخلافة العثمانية. Bahkan dalam pemerintahan Khilafah Utsmaniyah demikian juga Syiah Nusairiyah kemudian bersekongkol dengan Safawiyah yang ada di Persia untuk menghancurkan Daulah Utsmaniyah. والدولة العثمانية الخلافة العثمانية السلطان العثماني نشر الدعاة في قرى النصيرية من أجل تعليمهم دين الإسلام وإدخالهم في الإسلام وبنى لهم المساجد. ولكن حينما سقطت الخلافة العثمانية وخرج الأشراف العثمانيين من سوريا تحولت المساجد إلى زرائب للحيوانات. Bahkan pada waktu mereka khilafah Utsmaniyah, mereka ini mendakwahkan bagaimana menjadi Islam yang baik. Dikirimkanlah dai-dai di kampung-kampung para Syiah Nusairiyah. Ya, mereka mungkin sebagian juga ikut taklim, sebagian mereka ikut tolak ilmi. Akan tapi setelah setelah kemudian khilafah Utsmani hancur, kemudian runtuh, maka saat itu bubarlah. Dan setelah itu kemudian masjid-masjid yang berlipat sholat kemudian dijadikan kandang-kandang kambing, kandang-kandang onta, dan kandang-kandang untuk perawat hewan. Waqafu ma'a jaysh al-ihtilal al-Fransi alladhi ihtala Suriyah. Bahkan dalam sejarah kemarin jenud ma'hu yaqtuluna ahli sinnah bersama dengan tentara Perancis untuk masuk ke Suriah dan bersama dengan tentara-tentara Perancis untuk menjajah kaum muslimin. Waqafu ma'al yahud wa sallamu al-julat lil yahud. Bahkan bersekongkol dengan Yahudi menyerahkan tanah Jolak, tanah yang subur kepada Yahudi pada pemerintahan Abbas. Qatalu mi'at al-ulum min al-muslimin min ahli sunnah wal jamaah fi Lebanon wa fi Palestin wa fi Suriah. Dan telah membunuh ratusan ribu kaum muslimin baik berada di Suriah, Lebanon dan tempat-tempat yang lain. Fahadza al-mufajirin kama wassahna lakum ma hiya ahdafuhum wa aqidatuhum. فلماذا تقف إيران الدولة الإسلامية مع هؤلاء؟ لماذا أرسلت إيران الجيوش والسلاح إلى سوريا لذبح أهل السنة والجماعة؟ Dan beliau sekarang melihat kita jawab pertanyaan. Beliau berada di Syria. Kenapa? Karena Irak dengan siapa yang mengirimkan, bahkan mengirimkan tentaranya, mengirimkan pasukannya kepada Syria. Ada apa di balik? Iran, Syiah Iran, yaqulun innahum muslimun, wa anna wa indahum al-masajid, wa yadhhabun ila al-hajj, wa yusumun Ramadan, kama nasma' wa kama nara, wa la na'rif haqiqat dhalik. فكيف يقف هؤلاء الذين يدعون الإسلام إلى جانب النصيرية فقط لأن النصيرية تقوم بذبح أهل السنة والجماعة في سوريا؟ هي لاين semuanya mereka sepakat kepada النصيرية karena النصيرية sepakat untuk menyembelih kaum muslimin yang ada di سوريا. النصيرية والشيعية والفروج والإسماعيلية وكل الباطنية عندنا في سوريا كانوا يقولون نحن مسلمون. نحن أبناء الوطن، نحن معكم، نحن صفا واحدا. هذا عندما كانوا مساكين وضعفاء، وحينما أصبحت القوة بيدهم ظهر نفاقهم وظهر حقدهم وظهر كفرهم ضد الإسلام. اليوم فهم أنا أريد أن أقول لكم بعض سموا شيعة النصيرية دول شيعة. Menurut Ismailiyah wa Batiniyah, semuanya itu mengatakan pada waktu dulu, dan saya masih ingat dulu itu, mereka mengatakan kami muslimun, kami adalah muslimun. Kalau dia kenalan bertanya taksi itu selalu banyak ya, yang enak di Indonesia, muslim, sunni atau syi'i. Nahnu sattaqna dzalik. Wa hinama asbahu al-hakim qamu bi dzabhi al-muslimin. Jadi di sana sampai apa muslimnya itu ada berapa? Sunni atau syi'i. Setiap kenalan kami muslim, asal bilangnya muslim, sunni atau syi'i. فهؤلاء حينما يكونوا ضعفاء وليست القوة معهم يظهرون المودة والمحبة ونحن مسلمون ولماذا الفرقة ولماذا الاختلاف ثم إذا أصبحوا في موقع القوة أظهروا الكفر وأظهروا الحقد وأظهروا الانتقام يريدون الآن الانتقام للحسن والحسين هل المسلمون في سوريا هم الذين قتلوا الحسن والحسين؟ إن الذين قتلوا الحسن والحسين هم الشيعة نفسهم. Bahkan mereka itu seluruhnya sekarang ini apa yang terjadi pada waktu sedikit minoritas kami bersama Anda, tapi setelah mayoritas apa yang terjadi membunuh semuanya. Selalu alasan satu, karena kami membunuh atas nama pembelaan terhadap Hasan dan Hussein. Apa orang-orang Suriah yang membunuh Hasan dan Hussein? Bahkan mereka lah yang tadi membunuh Hasan dan Hussein, membiarkan Hasan dan Hussein terbunuh. Kenapa tidak dia bela? Kenapa dia terjadi perang sampai ini negara menghabiskan kalau terjadi perang? Kalau Hussein saat meninggal karena dibunuh oleh orang-orang Muslim Islam, kenapa mereka tidak keluar dari Basra? Kenapa mereka tidak keluar dari Basra? Kemudian saya tidak mati dengan Hasan Hussein. Lihat imamnya meninggal, kemudian sekarang memerangkap Basra sampai sekarang. Itulah sebenarnya sejarah-sejarah yang perlu kita tanya dan kita analisa kembali. Nahnu nara al-an أمريكا والغرب وأوروبا واليهود والنصارى وروسيا والصين وإيران تقف مع هذا المجرم بشار الأسد لماذا؟ لأن بشار الأسد والمصريين في سوريا يقتلون أهل السنة والجماعة لذلك ملة الكفر واحدة وقد اجتمعوا جميعا على أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة في سوريا إذا الإنسان كما تقول إيران سينا Rusia, bahkan Amerika dan negara-negara semuanya sepakat untuk mendukung pemerintahan Bashar al-Assad ini. Tidak lain karena mereka itu paling terampil untuk membunuh kaum muslimin. Lebih terampil dari Yahudi. Mereka paling terampil dan paling lihai untuk membantai kaum muslimin. Lebih Yahudi dan yang lain. Karena perasaan mereka itu lebih kuat dalam membunuh kaum muslimin. Natamanna an najlis ma'akum sa'at li ahaddithakum. ولكن سمحوا لنا ببعض الوقت فجزاهم الله خير ونرجو منكم ان لا تنسوا اخوانكم اهل السنه والجماعه في سوريا، لا تنسوهم من الدعاء، لا تنسوهم من تقديم المساعدات الانسانيه والطبيه، وهم بحاجه الى اهل السنه والجماعه في كل مكان. والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فنرجو منكم أن لا تنسوا دائما أخوانكم في سوريا نسأل الله تعالى في هذا المسجد المبارك أن ينصر أخواننا أهل السنة والجماعة في سوريا وأن يقضي على هؤلاء النصيرية الحاقدة في سوريا وأن ينصر الإسلام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Intinya beliau meminta doa kepada kita semuanya segera segera selesai urusan yang ada di Suria. Kita bantu dengan doa, dengan bantuan-bantuan sekitarnya. Dan beliau ucapkan kepada Allah dan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak. Sesungguhnya waktunya cuma 5 menit. Tapi cowok-cowok dari Syria masuk gak dibiarkan bicara, nanti kasihan tiketnya terlalu mahal. Beliau ini sudah berdakwah bersama kita di Dewan Dakwah ini sudah lebih dari 22 tahun berkiprah dakwah di Indonesia ini dan senantiasa hadir bersama-sama kita di tempat ini. Pada intinya dia tidak bulat-bulat. Intinya itu cuma dua saja. Yang pertama, bahwa berbagai peristiwa yang sekarang ini terjadi di Syria, termasuk pembantaian kaum muslimin, itu tidak bisa dipisahkan dari keberadaannya Syiah Nusairiyah yang itu menjadi keyakinannya Bashar Assad dan bapaknya Habib Assad. Oleh karena itu, kita tidak ingin apa yang terjadi di tempat itu terjadi di tempat kita juga. Kita minta perlindungan kepada Allah agar kita kaum muslimin di Indonesia tidak terjadi apa yang terjadi di tempat itu. Nah, hal ini juga dinasihatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ratusan tahun yang lalu. Fa inna Nusairiyah wal Qaramithah wal Batiniyah hum akfaru minal Yahud wan Nasara. Jadi ratusan tahun yang lalu ulama kita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa Nusairiyah yang menjadi keyakinannya Bashar Assad sekarang ini dan juga kemudian Batiniyah dan Qaramithah itu lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu bahayanya mereka juga lebih berbahaya daripada Yahudi dan Nasrani. Demikian nasihat dari para ulama. Maka ini juga menjadi kepastian bagi kita, bagi siapa saja di antara kita yang masih salah paham tentang siapa itu Bashar Assad, maka kita hadirkan beliau untuk memberi pencerahan. Beliaulah yang menjadi korban, bapak ibunya dia menjadi korban dari kekejaman Habib Assad dan kemudian dia juga menjadi korbannya Bashar Assad. Maka oleh karena itu kita juga menjadi simpati dan simpati kepada kaum muslimin yang ada di Suriah. Dalam pertemuan ini juga kita berharap untuk menyisihkan uangnya untuk saudara-saudara kita di Suriah. Fakir! Ya, jadi tolong oleh biro-biro dulu kotaknya, masih ada apa tidak? Nanti disiapkan kotak oleh panitia dan kita akan kirim semua itu sesuai dengan apa yang kita peroleh pada saat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita tiba waktunya untuk kita tanya jawab bersama para tokoh kita ini dan kita harapkan ini dimanfaatkan sebaik mungkin karena waktu kita tidak banyak. Dan kita harapkan kita segera membuka ruang tanya jawab ini. Kita tanya kepada tokoh-tokoh kita, pada ulama-ulama kita. Terima kasih. Kami silakan dipandu. Mohon waktu 1 menit untuk diwawancara. 1 menit. Ya. Baik, Bapak Ibu Ustaz semuanya, Bapak Yai semuanya sudah mendapatkan lembaran, yaitu lembaran untuk pesan CD. Untuk pesan CD. Silakan lembaran ini dibuka. Nanti sambil tanya jawab bisa diisi. Ada data, pesan CD dan lain-lain. Kemudian nanti ada juga nomor telepon. Nanti kalau ada acara yang seperti ini tidak salah apa-apa, langsung via SMS. Salah satunya untuk data itu semuanya. Mohon bisa diisi, nanti sambil keluar bisa dikumpulkan di pintu-pintu yang masih disediakan. Kemudian yang kedua adalah ada nanti kalau antum keluar di pintu-pintu akan dibagikan lagi selembar kecil. Selembar kecil itu antara lain adanya pertama nanti malam ada kajian bersama Ustaz Fatian di Masjid Istiqlal tepatnya di dekat SMPIT Nurudaya. Nanti Bapak bisa panjenengan bisa kupas tuntas untuk yang selanjutnya tempatnya di daerah Sumber. di Masjid Istiqlal. Kemudian lembaran ini juga berisi tentang kajian Dewan Syariah. Yang terakhir, kita sepakat nanti kita akan ada pengumpulan dana untuk Surya karena sudah jelas fakta datanya. Nanti silakan dipersiapkan sambil nanti keluar. Ya, sambil keluar nanti ditaruh ada di sana. Bukan siapa-siapa, tetapi saudara kita sudah jelas fakta datanya. Saudara kita di Surya akan ditekan oleh orang-orang Syiah salah satunya. Sepakat dari data tadi. Yuk semangat di sini sebelum bertanya. Tampil! Mari kita buka pertanyaan pertama. Kita awali pertama dari Ustaz Amar Ma'ruf, Dr. Amar Ma'ruf. Amir Ma'ruf. Kedua adalah beliau Ustaz Subari dari MUI. Kemudian ketiga siapa? Pak Heri. Ya, Pak Heri, tiga saja. Ya, tiga saja. Langsung cepat. Mohon maaf Ustaz Solehan, kita tiga dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditujukan kepada siapa atau kepada semuanya? Tidak. Ini berkesan untuk semuanya. Jadi kita ketahui bahwa persoalan Syiah di dalam studi peradaban maupun peradaban Islam itu sudah kita mengenal beberapa kabilah kami, kemudian sekte-sekte yang berkembang di beberapa para Islam maupun. Nah, dalam hasanah ini, terutama dalam kepemimpinan nasional, ada satu pendekatan sosial antropologis sosial. Bahwa di sana hidup beberapa pemikiran-pemikiran, beberapa sekte-sekte yang membawa ideologi di dalam. Bahwa kalau kita berbicara tentang masalah pendekatan antropologis sosial, di situ ada nilai atau balik yang perlu barangkali adalah harus kita betul-betul kita tingkatkan. Artinya di sini adalah bahwa persoalan Syiah ini bukan persoalan masalah fikih. Yang di sana ada mazhab ini sebagaimana harusnya wajar mas kita kenal yang masyhur adalah Hambal. Tetapi ini adalah masalah ideologi. Jika masalah ideologi ini adalah masalah akidah. Jika masalah akidah ini bukan masalah yang bersifat kuliah. Kalau kita boleh kita berpendapat tentang masalah tidak haram, tidak halal, ini sunnah, mubah, dan sebagainya. Tetapi masalah akidah, dan sebagai pendapat dari Ustaz Kuba dan beberapa Ustaz kita di rumah, sudah ikram dan sabar. Mungkin, Allah, kafir. Ini harus diperhatikan. Sehingga kita ini, masyarakat kita ini, tahu bahwa Syiah ini bukan masalah madrasah. Fikih yang dibahas oleh Syiah bukan masalah agama ini. Seminar ini nasional ini berubah tema. Sebetulnya temanya bagus sekali dan itu betul-betul seminar nasional, yaitu bahaya Syiah terhadap NKRI dan persatuan umat. Itu setuju? Setuju semua. Allahu Akbar. Nah, oleh sebab itu jangan beranjak dari situ. Saya paham mungkin karena ini eufemisme saja dari berbagai macam halangan ini. Nah, saya harapkan pertama di ICLC kemarin itu sudah tegas pakar intelijen Bin Hindrobiono sudah mengatakan bahwa ke depan ini konflik Syiah dan Sunni tidak bisa dihindarkan. Itu satu, pertama. Kemudian tanggal 27 sampai 28 Agustus kemarin ada satu rapat kerja terbatas dari Dewan Pertahanan Nasional, Dewan Keamanan Nasional, yang membicarakan bagaimana mengatasi persoalan Syiah. Oleh sebab itu, saya harapkan ini dimanfaatkan oleh forum kita ini yang betul-betul seminar nasional untuk tidak lanjut. Kita mulai dari dulu. Allahu Akbar. Pertama, saking semangatnya. Jadi pertama, karena itu ini sudah disarankan oleh Dewan Keamanan Nasional, maka kita mengharapkan bahwa Syiah ini memang harus dibuka ya ke seluruh penduduk, termasuk ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Kalau perlu ada kurikulumnya, jadi semua dibuka. Apalagi Hendro Priyono sudah ngomong secara gagahan di ICF. Oleh sebab itu, saya tadi sepakat dengan Pak Adian, Ustaz Adian, bahwa kita bukan ikut diskusi, tetapi kita ingin menyatakan apakah kita itu Islam atau bukan. Artinya ini dialog di terbatas yang difasilitasi oleh pemerintah, secara terbatas difasilitasi oleh pemerintah dan merupakan representasi, ada representasi Syiah dan representasi Islam, Syiah dan Islam. Silakan mereka akan berdiri. Nah, nanti dari situlah pemerintah akan membuat satu kebijakan-kebijakan publik yang saya rasa daripada ini bisa kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Heri, kami persilakan dipercepat Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja. Saya sebagai awam terhadap pemikiran seperti ini, melihat keprihatinan sihnya akhirat kita dari dunianya ada pepatah. Meskipun dia rumahnya sedikit, tapi sudah berbeda. Buktinya MUI sudah kita berani melakukan apa, rektornya dua di PNS, bahkan sejauh ini berperan yang tobat. Nah, pertanyaan saya, apakah ada kebiasaan dari orang awam ini? Kebiasaannya ibarat orang dagang, ibarat orang dagang. Mestinya nanti ada rekrutmen untuk anggota supaya bisa besar Syiahnya ini. Itu masih ada barang yang ditawarkan. Misalnya utang, itu menarik. Misalnya superhero guru gambar pemain itu tahun 90-an itu menarik anak muda. Nah, di luar itu barangkali mungkin Ustaz Adian bisa menerangkan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dijalankan oleh orang-orang kelompok Syiah itu tersembunyi. Itu menyebab bisa tutup tanda-tanda orang awam, nak dituku ini wong, sehingga kita tidak perlu mendekat. Kita harus bisa untuk nasihati saja, meskipun itu tidak bisa sudah kita salin, itu mesti diambil terus, tapi paling tidak kita bisa nasihati. Itu saja, sederhana saja buat orang awam, gue diteng ya, teknologi kebiasaan itu wong. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Ada 3 pertanyaan. Langsung kita berikan kesempatan kepada seluruh narasumber untuk memberikan komentarnya karena tidak ditujukan kepada perorangan. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa tema kita tidak berubah. Kita tetap untuk apa ini memandang bahwa Syiah ini berbahaya untuk NKRI dan Syiah ini berbahaya untuk persatuan umat kita ini. Nah, terima kasih dan saya berikan kesempatan yang pertama kepada yang sepuh dulu, kepada Ustaz Adian Al-Hidayi kami persilakan, kemudian kepada Ustaz Farid Tobah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ciri-ciri agak sulit di akhir. Memang hampir semua yang namanya aliran sesat itu selalu mempergunakan cara kemunafikan untuk menyebarkan paham sesat Islam jamaah dengan pitonahnya, lalu NII KW9 dengan Al-Kahfinya, Syiah dengan Takiyahnya. Jadi memang untuk bisa mudah kita awal memahami ini oleh saudara. Seperti saya contohkan tadi, tokohnya saja 24 tahun munafiknya. Jadi untuk seorang memastikan apakah dia itu sudah benar siapa atau tidak, 24 tahun dia harus munafiknya. Jadi jangan kaget juga kalau nanti di Solo mudah-mudahan tidak ada. Tiba-tiba akhirnya muncul juga tokoh Syiah. Karena dia berhasil sekian tahun munafiknya. Saya mudah-mudahan tidak ada di Solo. Atau ada? Wallahu'alam. Lalu yang kedua, ini mengenai pengalaman saya yang namanya aliran daya sesat. Kita di Jawa Barat itu, menurut pihak kejaksaan di Jawa Barat, Pak, dan catatan kejaksaan di Jawa Barat, itu paling tidak terdaftar ada 250 aliran. Lumayan kaya Jawa Barat untuk aliran daya. Dan biasanya ini cepat sekali ya akan hilang, Pak. Kalau itu aliran-aliran yang muncul dari hasil lamunan. Yang bisa eksis itu adalah aliran-aliran yang diciptakan oleh sebuah kekuatan politik. Di Indonesia misalnya ada NI KW9. Kita berjuang sejak tahun 2001, Pak, mengungkapnya. Dengan sekian data, laporkan ke Polri, laporkan ke Pangdam Siliwangi, lalu ke Panglima TNI, lalu ke Kejaksaan Tinggi, ke Kejaksaan Agung. Kita laporkan sekian data dengan ratusan saksi, sudah selesai. Kenapa? Lo yang di belakang ini siapa? Yang di belakang itu mereka siapa? Yang menciptakan mereka siapa? Ini kepentingan adalah Pak rezim Orde Baru pada waktu itu. Mereka yang menciptakan kelompok ini. Ini satu. Kenapa kok susah sekali pemerintah sekarang untuk mengambil sikap tegas, membubarkan dan melarang Ahmadiyah atau Sidansia? Saya punya pengalaman dalam pemerintah Ahmadiyah. Ketika pemerintah hanya mendengarkan 12 butir yang harus dijawab, 12 butir pertanyaan yang harus dijawab oleh Ahmadiyah untuk membuktikan mereka sesat atau tidak. Saya langsung telepon Menteri Agama waktu itu. Saya katakan, Pak Menteri, ini maksudnya apa yang pemerintah? Ini pelecehan terhadap ulama sedunia. Sesatnya Ahmadiyah sudah menjadi kesepakatan ulama sedunia, termasuk Rabi Tahalat Islamik. Artinya kalau pemerintah sekarang meragukan kesesatan Ahmadiyah, sama dengan melecehkan ulama sedunia. Daripada pemerintah menghabiskan waktu untuk melecehkan ulama di sedunia, termasuk ulama di negeri ini, lebih baik terus terjelas bahwa pemerintah memang tidak mampu membubarkan Ahmadiyah ini karena tekanan negasi yang menciptakannya. Waktu itu naik juga suara Pak Menteri waktu itu ya. Agar tidak ada satupun negara yang menekan kita. Nah, saya katakan syukurlah hari ini. Selesai obrolan di telepon. Tiga hari kemudian, salah seorang petinggi di Departemen Agama, yang sekarang menjadi Wakil Menteri Agama, membuat pernyataan di depan wartawan, benar kami ditekan terus oleh empat negara untuk tidak membubarkan Ahmadiyah. Lalu ketika ditanya, negara mana saja itu? Inggris, oh itu memang yang menciptakan. Amerika sudah pasti. Lalu kemudian yang ketiga, Kanada. Dan yang keempat, saya lupa. Karena apa-apa lupa satu. Jadi paling tidak itu sudah meludahi Menteri Agama yang baru 3 hari yang lalu. Tidak ada satu negara. Saya yakin betul, Pak. Yang akan sulit kita hadapi dan akan membuat sumur-sumur umyun itu, baik di Majelis Ulama maupun pemerintah, ini masalah ketika ada sebuah kekuatan yang dihadapi oleh pemerintah, oleh Majelis Ulama, bukan hanya sekelompok segelintir Syiah yang ada di Indonesia, berapa sih jumlah mereka, tapi kekuatan politik internasional yang mereka yang aku sejalah bahwa kita secara politik dan secara hukum bahkan secara ekonomi kita masih terjajah oleh negara-negara itu. Ini yang dihadapi, makanya itu insya Allah Majelis Ulama dan pemerintah tidak akan ada punya pilihan lain kecuali harus mengambil sikap jika kekuatan umat dari dalam semakin besar semakin besar. Saya yakin begitu Majelis Ulama mengeluarkan fatwa dan pemerintah tidak akan selesai pecahan silat itu. Yang mulai di 99 sekarang ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Kami persilahkan dari pembawa acara mau mengumumkan. Ya, ada Pak Oman sedikit, Afwan. Tadi untuk Vice Dawil dari keamanan untuk penggalangan dana surya ini sambil mendengarkan jawaban, otak kami alirkan untuk bersap-sap. Mohon untuk bisa dikondisikan panjenengan dalam rangka menjalankan kotak bersap tadi. Kemudian yang kedua, jangan lupa Ustaz, saya mohon lembaran diisi betul nanti sambil keluar atau dimasukkan ke dalam kotak. Kalau sudah masukkan dalam kotak amaliyah sekalian. Itu Ustaz hari ini. Jazakumullah. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Ustaz para tua untuk memberikan tanggapan. Saya hanya menguaskan apa yang saya ingin berkata. Saya berkataan mencari pengalaman saya bahwa memang rencana MUI mengeluarkan fatwa tentang sifatnya sudah ini betul-betul dihadang. Jadi ketika saya menjadi wakil ormas di MUI, ketika keluar fatwa tentang sifatnya Ahmadiyah, saya nanti ada di ketika tentang fatwa liberalisme, saya ikut nama saya di situ. Tentang LDI, saya ikut saya di situ. Ketika kita menggunakan dengan banyak ulama lain tentang Syiah, di veto ada beberapa orang tokoh yang di veto. Sehingga kemudian standar kita pun lompat. Nah, dengan adanya peristiwa Hamzah, desakan kepada MUI pusat itu luar biasa supaya dikeluarkan fatwa itu. Nah, untuk menangkal ini, kedutaan Iran mendatangkan tokoh-tokoh dari Iran yang ada. Salah satunya Maulana Maulawi Madani. Semua ahli sunnah di Iran terangkat ke gereja. Bersama dengan seorang doktor ketua pendekatan Syiah Sunnah. Saya dulu mana? Pihak yang dulu saya hadir. Kemudian saya berikan data kalau mereka. Saya kopikan ini. Ini adalah fakta. Kalian ngomong apa? Mari semuanya karena kalian gelap merah. Tetapi ini adalah faktanya, di Indonesia, di peristiwa acara 10 Asyura, ya, peringatan 10 Asyura, 10 Muharram, di hari perdana hukuman. Kita dapat data, ada dua bagian yang mereka bikin. Ada aslinya dalam bahasa, doa-doa Asyura namanya, dia Asyura, ini mereka bagi, asli. Kemudian dari doa ini ada diterjemahkan oleh mereka. Nah, terjemahannya ini tidak ada yang menyangkut melaknat-laknat. Kalau di sini aslinya ada. Jadi akhirnya itu melaknat-laknat. Ya. Allah mulai bulan dan sahabat tadi. Kemudian di sini terjemahannya tidak ada melaknat. Ini tipu dari dia. Nah, ini maka mudah saya foto kopi, saya kasih itu. Ketua perwakilan Hasna dari Iran, kemudian Al-Baruni, Umasyah dan sebagainya. Apa komentar Ketua Hasna dari Iran? Ini menyalahi perjanjian kita. Mereka menyalahi perjanjian kita. Nah ini buktinya seabur-abur sekarang ada lebih daripada 1000 buku yang ditebar sama Syiah ke masyarakat kita. Jumlahnya tidak sedikit. Kemudian dikonsumsi banyak orang sampai ke desa-desa. Nah, bagaimana menangkannya itu? Kalau seorang Pak Hendro Priyono, saya hadir dalam acara Silatnas Nasional sebelum berdirinya ABI awal-awal tahun 2019. Kami telah berkoordinasi dengan Kapolri, dengan apa? Dengan Departemen Agama, dengan Kapolri, Mabes Polri, dan kemudian kepada MUI. Ternyata mereka tidak bersikap untuk membuatkan Silatnas Nasional karena mereka tidak diundi. Akhirnya kami dinasihati oleh apa ini seseorang datang saja dengan membawa massa untuk menekan polisi agar dibubarkan. Jangan kalian yang bubarkan, biar polisi yang bubarkan. Nah, kita dapat data ketika kita datang dalam acara itu, di antaranya Pak Hendro Priyono hadir dalam acara itu meresmikan Jakarta Nasional. Di antaranya saya dapat data masalah yang disampaikan oleh Pak Hendro Priyono akar terorisme. Apa akar terorisme itu? Kita sampaikan dalam forum di waktu itu. Di antaranya adalah Khawarij, Syiah, dan yang lainnya. Oleh panitia Syiahnya dihapus. Ini maka Syiah ini. Oleh panitia Syiahnya dihapus. Kita juga bisa secara jamaah. Nah, Pak Hendro Priyono tolongan kita. Makanya, misalnya mereka kasihnya banyak sekali. Tipsnya banyak sekali. Ibu dari banyak sekali. Saya kira sikap tegas itu memang harus sudah dikedepankan sekarang. Pengalaman dari Maroko, sebenarnya ini semua kasus ini, kalau ular itu kan yang digesek kapalnya. Secara antropologi itu kepalanya dulu, kepalanya ini kedutaan. Kedutaan Iran membuka Islamic Cultural Center. Dari kan kata-kata ini kan bergerak untuk menurunkan dakwah. Saya membantu. membaca wawancara Hujjatul Islam Hakimullah yang mengendalikan Islam Indonesia sebelum dia pulang ke Iran, apa katanya? Selama 10 tahun saya mengendalikan dakwah Syiah melalui Islamic Hustle ini, lalu pesan mengajar untuk pergerakan saya tidak mau, tak akan putus. Inilah perjalanan saya. Kemudian lulus dia itu jalan yang mengirim lulus terusan kom yang kemudian ke daerah-daerah. Tapi terakhir Ramadan yang lalu di daerah terpencil Muna yang ada di Sulawesi Tenggara 3 jam pakai speedboat itu dari daerah dari Kendari itu di kampung terpencil itu ada alumni kom di sana. Makanya ini sudah mulai kemana-mana. Kalau kita lihat data, saya punya data tapi tidak bisa tampilkan karena waktu terbatas. Bagaimana mereka masuk kemana ke partai-partai menjadi anggota DPR atau DPRD? Karena mau maju lagi mereka karena tidak ada waktunya. Kemudian mereka masuk ke TNI. Kita dilaporkan sama panglima di angkatan laut, di angkatan udara di banyak tempat. Kemudian mereka masuk ke semua ini. Bahkan kami mengadakan acara seperti ini di Masjid Bank Indonesia atas nama New ini. Resmi oleh pihak istana atas nama istana menyampaikan untuk pembubaran acara itu ke pimpinan BI ketakutan BI karena atas nama istana. Akhirnya terpaksa kami pindah ke Dewan Dakwah. Ini kejadian-kejadian yang kita alami, Pak. Makanya apa yang dilakukan oleh Maroko, saya kira itu pelajaran penting, Pak Jokowi. Bagaimana Maroko bisa menghentikan gerakan Syiah di masyarakat ini? Karena kita tahu sumber utamanya ini adalah apa kedutaan ini. Caranya bagaimana? Umat Islam, para ulama, para dai, para khatib, mereka sepakat di seluruh negeri selama sebulan bicara tentang bahaya Syiah. Lewat khutbah-khutbah. Bahaya Syiah, bahaya Syiah, bahaya Syiah. Sehingga masyarakat mendesak pada pemerintah bahwa ini adalah bahaya buat kita. Pemerintah melihat jumlah begitu besar, terpaksa ditutup kedutaan ini. Sehingga di sana bahasa dia tanya, burung tikar semua di sana. Saya kira itu satu pengalaman yang beliau lah, itu harus dicobakan. Tetapi masalahnya, masyarakat kita ini banyak yang tertipu dengan gaya pendekatan-pendekatan Syiah. Sampai pada tingkatan DMI, Dewan Masjid Indonesia, coba ya. Dewan Masjid Indonesia kebobolan, kerjasama dengan Syiah, bikin namanya Muhsin. Majlis Ukhuwah Syiah Sunnah. Atas nama Ijadi dengan atas nama Dewan Masjid. Meskipun akhirnya ketua di masjid yang lalu, pasti tidak membuat pernyataan bahwa itu tidak atas nama DMI, itu atas oknum. Tetapi sampai adalah Jumat Dewan Masjid, selama dua kali periode, itu semua secara beras di Al-Quran. Ada apa ini? Nah, tokoh-tokoh kita dari kebobolan juga. Pengalaman kita dengan kejadian di masjid kita. Karena itu, Pak Maridun, memang ini perlu langkah bersama, terutama para tokoh, dan saya perlu ingatkan, Syiah itu ada tiga macam. Dalam arti yang paling bahaya itu ulama. Karena ulama yang memahami kesesatan semua ini. Yang kedua, orang-orang yang merasa sedang mencari kebenaran, dia menganggap ini bagus karena atas nama Ahlul Bait. Cinta kepada Ahlul Bait. Karena semangat itu, maka mereka masuk dalam itu dengan pemahaman yang masih kosong. Yang ketiga, masyarakat awam yang ikut ikutan. Apalagi tokoh-tokohnya berasa habaib. Sehingga makanya Al-Bayyinah, kelompok habaib di Surabaya, berusaha untuk menangkal bahaya Syiah kepada masyarakat lewat para habaib itu. Nah, masalahnya di situ kemudian banyak orang awam terbawa. Makanya jangan disamakan pengikut Syiah itu. Lalu orang awam mudah-mudahan Allah mengampunkan mereka. Ada pun yang kedua, mudah-mudahan tidak sadar mereka berada di tempat yang salah. Ada pun yang pertama, itu para ulama dan tokohnya, semoga mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali. Menarik untuk kita simak dari tanggapan beliau. Kita lanjutkan dulu nanti pertemuan terakhir aja. Kita berikutnya adalah Ustaz Kiai Haji Said Abdul Somad dari Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena Syiah ini adalah masalah akidah, saya mengajak diri saya dan kepada seluruh tokoh-tokoh dan kita semua, malaikat rakukulluhu layuk rakukulluhu. Kalau kita belum bisa mendapatkan fatwa yang sangat tegas bahwa si itu sesat dan menyesatkan seperti di Jawa Timur, mari kita manfaatkan fatwa yang sudah ada. Karena sebenarnya fatwa yang sudah ada ini sudah, kalau kita kelola dengan baik, maka ini sudah cukup menjadi senjata ini. Kebetulan saya alhamdulillah hadir dalam rapat Wantanas dengan hamba dorongan dari Pak Ustaz Farid Tumpah, itu dianjurkan fatwa yang sudah ada inilah yang perlu disosialisasikan ke masyarakat. Karena kalau ini dikelola ditambah dengan edaran Departemen Agama, ada Pak, bahwa si imamnya itu adalah tidak sesuai dan bertentangan dengan ajaran Islam, ini ada di dalam buku ini tentang edaran dari Departemen Agama. Kemudian yang kedua, saya ingin mengajak supaya kita memanfaatkan pendapat Profesor Quraish Shihab. Bapak Profesor Quraish Shihab dalam bukunya Sunni Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah mengatakannya. Dalam konferensi Doha tahun 2007, butir rekomendasi ketujuh itu mengatakan supaya pemimpin kedua kelompok ini memperhatikan rambu-rambu interaksi antara Sunni dan Syiah. Daerah yang sudah Syiah, Sunni tidak bisa lagi disebarkan. Daerah yang sudah Sunni, Syiah tidak bisa lagi disebarkan seperti Indonesia ini. Ini saya kira satu hal yang sangat patut untuk kita garis bawahi dan kita jadikan saran kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Kemudian mengenai Majelis Ulama Pusat, saya sendiri berulang kali ke Majelis Ulama Pusat membawa masalah Syiah dari Makassar ke pusat. Tetapi jawaban dari Bapak Dr. Ma'ruf Amin mengatakan masalah Syiah ini berbeda dengan Ahmadiyah. Kalau Ahmadiyah langsung MUI Ustaz yang mengatakan sesat. Tetapi kalau Syiah, karena beberapa pertimbangan diharapkan Majelis Ulama Daerah yang memberikan saran kepada MUI Pusat. Alhamdulillah sudah ada Jawa Timur, mudah-mudahan Surakarta bisa menyusul. Ya sama tahu kami di Makassar juga, masa kita kalah sama ayam jantan dari timur, masa kalah sama Solo umpamanya. Nah, itu maksud kita itu memberi dorongan kepada MUI daerah. Kalau sudah 5 MUI daerah kira-kira, maka insyaallah MUI pusat akan mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah. Kemudian saya juga minta dukungan, alhamdulillah saya syukur sekali dalam jumlah yang begitu banyak ini kiranya mendukung upaya saya di Makassar. Seperti perkataan Ustaz Farid Tumpah, kepalanya perlu ditutup cuma dipukul kepalanya. Ini kan jalan dirahmat mau dapat gelar doktor ilmu agama Islam di UIN Al-Uddin. Sudah lama kami bawa rekomendasi dari Bapak Kiai Adian, forum ulama, ya belum digubris. Siapa tahu rekomendasi dari majelis ini bisa saya bawa lagi ke UIN. Ini yang sekian banyak ini ikut mendukung saya, maka saya mendapat kekuatan. Begitu juga supaya di antara rekomendasi ini ada yang bisa memberi dukungan kepada polisi yang alhamdulillah tetap komitmen untuk melanjutkan masalah Jalaluddin Rahmat di polisi. Mudah-mudahan bisa mengganjal usahanya menjadi anggota DPR di Bandung Selatan. Kemudian saya juga menganjurkan kiranya seperti Jawa Timur dan Luhut di waktu memfatwakan kesesatan Syiah, ya ada juga delegasi dari para bumi ini yang datang ke Menteri Agama, Majelis Ulama, Menteri Pendidikan, begitu juga Wantanas yang disebutkan tadi untuk memberi masukan-masukan memperkuat apa yang sudah ada. Yang penting menurut saya mari kita bernapas panjang, tidak usah kita terlalu mau cepat, tetapi kita mengambil langkah-langkah menghubungi MUI daerah, ini merupakan satu langkah yang sangat efektif. Terima kasih. Ya. Jadi ini minta maaf, ini adalah pendapat dari Bapak Ma'ruf Amin bahwa MUI daerah yang harus memberikan masukan lagi ke MUI pusat. Begitu juga pendapat dari Profesor Baharu, beliau menulis di Republika bahwa hendaknya langkah dari MUI Jawa Timur itu diikuti oleh MUI daerah lainnya. Jazakumullah khair Ustazah. Sebelum jawaban dari Ustaz menjelaskan, jadi karena mengingat waktu yang terbatas, jadi para ikhwah yang memiliki unek-unek tentang pertanyaan segera ditulis dan nanti bisa dikumpulkan. Kita di Dewan Syariat bersama pakar-pakarnya nanti akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut lewat website-nya. Ini penting untuk kita sampaikan kepada semuanya Bagi yang putri silahkan dijatuhkan aja, tapi jangan menjatuhkan diri. Jadi dijatuhkan pertanyaannya nanti akan dikumpulkan oleh saudara-saudara kita yang berada di bawah. Berikutnya, bahwa kita panitia mendapatkan sedekah buku yang ini diperuntukkan untuk 100 orang peserta, dan di antara 100 orang itu hadir tokoh-tokoh, insya Allah mereka akan mendapatkan buku ini yang berjudul Mengapa Kita Menolak Syiah. Ini adalah dikeluarkan dari hasil seminar di Istiqlal. Beberapa tokohnya sudah menemui wafatnya, dan kita berharap bila mana tokoh-tokoh yang masih menjadi ragu tentang sikap MUI bahwa mereka ini menolak terhadap apa ini, Syiah ini, mudah-mudahan buku ini bisa menjadi obat bagi mereka yang masih menjadi ragu terhadap Syiah ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan untuk tanggapan dari Dr. Muin untuk lebih cepat, kami persilakan. Baik, bismillah. Pengalaman ya berkaitan dengan orang Syiah menyebarkan kesesatannya adalah syubhat dari sejarah, dan ini kita harus berhati-hati benar. Untuk itu saya menasihati bagi ikhwah yang bisa membaca kitab adalah membaca buku Al-Awaqim Minal Qawaqim yang ditulis oleh Ibn Arabi. Ya. Di antara yang mereka sebarkan itu Abu Hurairah. Waktu itu Abu Hurairah itu bayangkan masuk Islamnya sebentar, cuma 5 tahun dah hadisnya sampai ribuan umat. Itu kan pendusta itu. Mereka itu awal-awal tuh nyerangnya Abu Hurairah. Jawabannya sederhana sebetulnya. Abu Hurairah itu walaupun masuk Islamnya sebentar, tapi beliau mengkhususkan diri untuk belajar dengan Rasulullah. Siang malam bersama Rasulullah, dan beliau pernah mengaku kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya banyak lupa gitu. Akhirnya Rasul bilang, tolong buka kain. Kemudian buka, akhirnya Rasul berdoa dan suruh menutupnya. Dan setelah itu Abu Hurairah mengatakan tidak menutup kain. Kemudian Abu Hurairah juga belajar dari seluruh sahabat-sahabat yang lain yang bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara yang sangat keji mereka mengatakan gini, dia tuh Abu Bakar dan Umar benar-benar tidak punya hati itu. Aisyah dan Ali sedang sibuk-sibuk mengurusi jenazah Nabi. Enak aja mengambil kuasaan itu dibalik takifah. Memang ada peristiwa itu, tapi tidak seperti yang dikatakan orang Syiah. Yang ada adalah ketika Rasulullah sedang diurusi, tiba-tiba Abu Bakar dan Umar mendapatkan berita kalau orang-orang Ansar sedang bertemu di balik takifah. Abu Bakar Umar bertanya, kenapa kalian sedang kumpul? Mereka katakan, kami suksesi ingin memilih di antara kita sebagai amir, pengganti Rasul. Akhirnya terjadi diskusi yang panjang. Kalau sampai pemimpinnya orang Ansar bukan Quraisy, perang habis-habisan. Maka kemudian diskusi panjang, di antara diskusi kalian adalah sahabat Nabi, pembela Nabi. Maka kalian adalah pembela sahabat-sahabat Nabi. Ya. Kemudian nyatakan, kami amir, kalian amir. Loh gimana, dua amir dalam satu negara? Sayyidu Rabbil Wahidin Layat Salihah. Maka kalian, kami amir dan kalian mudara. Kemudian Abu Bakar mengatakan, silakan abaikan dengan salah satu di antara Umar ini. Kemudian akhirnya Umar bin Khattab langsung memikir tangan Abu Bakar. Kemudian mengatakan, Rasulullah telah ridho Abu Bakar sebagai imam kita di masalah agama kita, sebagai dipaksa untuk jadi imam. Maka kita ridho kalau Abu Bakar sebagai imam kita di masalah dunia ini. Itu cara jawabannya. Karena ini sering diungkapkan. Kelabakan juga, mahasiswa ketika saya tanya itu kelabakan juga. Benar juga ya, itu ya, apa namanya, rapok ya gitu ya. Kemudian yang ketiga yang sering disebarkan adalah masalah Fatimah dengan apa namanya, Abu Bakar. Jadi Fatimah datang kepada Abu Bakar, bayangkan kasihan, ini Nabi itu kan sudah miskin ya, subur banget ya, pas-pasan dulu ya. Meninggalkan cuma tanah, sebidang tanah, kemudian Fatimah dengan Ali minta, buat tolong itu warisan Nabi kan kepada kami, kok gak dikasih, kurang aja benar kan itu. Dan memang ada, berita itu ada, tetapi penafsiran tidak seperti yang dikatakan itu. Penafsirannya apa? Abu Bakar mengatakan, kalian lebih utama dari diri kami daripada anak-anak kami. Hanya saja aku mendengar Rasulullah mengatakan nahlul anbiya la nur masyarakatna sedekah. Kami itu para nabi itu enggak boleh meninggalkan warisan. Semua yang kita tinggalkan sedekah. Jadi Abu Bakar menjalin kehidupan Ali dan Fatimah. Artinya di sini Abu Bakar dipuji dengan Fatimah mengikuti sabda Nabi atau kemudian mengikuti apa yang diinginkan oleh Fatimah. Ada jawaban. Ya, iya kok. Orang Syiah ya yang tega amat. Fatimah sudah dikasih tahu Nabi bahwa beliau wafat segera dapat berusaha warisan. Dan apa akal katanya? Jadi ada beberapa cara begitu ya, cara begitu. Kemudian yang kita ingin sampaikan kepada ikhwah semuanya, ya, kalau kita melihat jawaban sendiri sederhana ya. Kalau orang Yahudi ditanya siapa pengikut Nabi Musa yang terbaik, pasti yang pertama. Pengikut Nabi Musa terbaik Hawariyun, ya. Dan kalau kita siapa pengikut Ustaz itu, yang pertama Nabi. Tapi kalau orang Syiah ditanya siapa orang yang terburuk di antara pengikutnya Nabi Muhammad adalah generasi pertama di antara para sahabat. Ini yang dikatakan. Maka Aisyah mengatakan mereka diperintahkan untuk berdoa pada pendahulu, tapi malah mereka mencaci maki. Bukan kalau mengatakan walladzina ja'u min ba'di yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, tapi mereka kemudian mencaci maki. Allah menjalin keridhaan pada mereka, kemudian mereka mencaci maki. Saya ingin menyampaikan ini agar supaya kita sebetulnya sederhana saja. Sederhana bahwa Syiah itu sebetulnya banyak sekali ajaran mereka yang sangat bertentangan dengan Al-Qur'an Al-Karim. Saya cuma punya harapan terakhir kali, mudah-mudahan muncul ya di tengah-tengah kita para pendekar-pendekar yang bisa menjadi benteng, ya, menjadi benteng. Jangan sampai satu jebol, ya. Jangan sampai kita jebolan. Insya Allah kita menginginkan munculnya hijrah-hijrah orang yang memang menjual, ya, jual dan raga yang Allah mendapatkan akhirat dan menghabiskan waktunya untuk menjelaskan kebenaran dan menyikap kebatilan. Saya kira ini merupakan misi yang sangat suci. Akhirnya insya Allah mendapatkan syahadat di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Terima kasih. Jazakumullah khair jazak kepada para narasumber. Jadi jawaban beliau ini ada dua hal pokok yang harus kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah setelah kita mendengar tentang kesesatan-kesesatan Syiah ini, maka kita mengharap kepada mereka yang punya kesempatan untuk berbicara kepada masyarakat baik di mimbar apapun untuk terus menggelorakan tentang paham Syiah yang sesat ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa mendapatkan pencerahan tentang hal ini. Yang kedua, sesuai dengan arahan dari beberapa tokoh yang masuk kepada SMSC kami, jadi seminar nasional ini akan melahirkan sebuah rekomendasi untuk menolak Syiah yang dipelopori oleh seminar nasional ini untuk disosialisasikan kepada Pemda, kepada masyarakat, dan kepada semuanya agar kita menjadi punya legitimasi dan punya dasar pemerintah maupun majelis ulama untuk bisa mengambil sikap dan kebijakannya. Sambut dengan takbir. Ya, pertanyaan saya dengan dua tuntutan ini, apakah para peserta ini siap untuk menjalankannya? Siap. Siap mensosialisasikan bahwa Syiah itu sesat? Siap. Siap? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Yang kedua, apakah bapak-bapak juga pada setuju bahwa dalam seminar nasional ini mengeluarkan rekomendasi tentang penolakan Syiah ini agar diberikan kepada pemerintah dan majelis ulama? Siap? Ya. Terima kasih. Ya, kata beliau seminarnya bukan nasional tapi seminarnya internasional karena ada Sehia juga. Tidak ada diakon ini. Iya. Selain itu ada beberapa tokoh-tokoh mahasiswa dari berbagai negara yang juga hadir. Ada dari mana saja, Ustaz? Dari India, kemudian dari Mesir. Ini sebuah keberhasilan, alhamdulillah. Walaupun memang seminar ini ditekan luar biasa sampai detik-detik akhir, bahkan ada yang mendatangi Kurek 3 untuk kemudian menggagalkan ini, ada yang kemudian meng-SMS kepada rektor untuk berupaya menggagalkan ini. Tapi alhamdulillah atas kedegaran dari rektor UNS ini, Profesor Rafika Siddiq. Kita doakan beliau supaya ada keberkahan di dalam kepemimpinannya ini. Kita alhamdulillah seminar ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu kita buka pertanyaan tiga penanya berikutnya. Kami persilakan. Sudah tidak ada? Banyak. Belakang dulu. Dari belakang dulu. Dua atau terpaling duluan. Oke. Mohon maaf Ustaz Solehan. Masuk. Silakan maju dulu. Satu. Dua. Nanti bagi dua nih. Ya, gitu Ustaz. Tiga Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guru dan di Jenderal kita. Yang pernah saya pernah mendapat pelantunan. Ada yang saya baru tanya informasi saja, mungkin di luar dari teman-teman kita tadi. Ada pertemuan keluarga yang sana. Jadi bagi Abu Hamad, orang tuanya yang terluka. Itu kemarin ada informasi dari bin saya semuanya. Jadi itu putra dan putri dari Kiai Yasin Asanuddin, ahli kristologi sejarah Indonesia. Itu menginformasikan bahwa raja-raja di Jawa, jadi sebagiannya itu sudah mati, sisanya tidak tarian. Jadi beliau memberikan contoh. Karena tadi Ustaz Udin bicara tentang surat sejarah, mungkin ini sebagai masukan juga dari Yayaki Agung Bibik sampai yang raja di Ternate itu juga itu kalau bicara tentang struktur yang ada di zaman dulu. Dan yang berbicara ini adalah seorang dosen yang juga. Jadi mungkin dari sisi keadaannya insya Allah probabilitasnya 60-70%. Ya, mohon dipersingkat. Ya, jadi kalau sumbernya itu tentang sejarah, andai saja kalau si Asad itu bisa, Abdullah bin Sabah bisa mengintervensi istri Hasan ya, jenderal putri Karsi itu, apa susahnya jika istilah zaman sekarang mengintervensi pemerintahan. Kemudian yang saya tanyakan yang terakhir, kemarin ada diskusi di TV-an atau di mana itu, ada Jalaluddin Rahman, ya, kesimpulannya tentang satu sampang itu, yang si ah jangan bicara Sunni, yang Sunni jangan bicara si ah. Ini insya Allah bagi saya tahu untuk jawab itu ya, karena kita Sunni berdasarkan kita Al-Quran ya kan. Al-Quran tidak mungkin tidak membicarakan hal yang sesat gitu. Tetapi masyarakat kamu bagaimana menanggapi ini? Ini mungkin yang bisa dijadikan, yang si ah jangan bicara Sunni, yang Sunni jangan bicara si ah. Dan ini keluar dari Jalaluddin Rahman dan kroninya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya tentang pembagian Fatwa Sitiyah Syiah menjadi tiga oleh Habib Kritik Syiah, yang itu dimana Syiah Kula, Syiah Hafidzah dan Muqaddis. Nah ini, di sini kan ada keraguan, ada ambiguitas kepada masyarakat. Ketika para Ustaz ini semua mengatakan Syiah itu tetap, sedangkan ada Syiah Muqaddis. Nah ini bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiah Muqaddis nanti bisa dijawab oleh Ustaz. Baik, masih tersisa satu lagi tadi. Ya baik, siap. Mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali dari Semanggi. Jujur saja, saya mungkin bagian dari korban tak keluarga dari keluarga korban kesesatan ini ya. Saya punya paman lah di Probolinggo, dia disesatkan sama kelompok Syiah kita, akhirnya dia mati, dia walala tapi ya saya nggak tahu dia mati dalam keadaan Syiah atau Islam, nggak tahu sih. Makanya saya katakan bahwa saya di sini adalah orang yang konsen tentang masalah Syiah ini, karena saya ya itu tadi salah satu keluarga saya yang jadi korban Syiah. Bahkan saya punya keluarga di Lampung, Pak. Ya. Itu hampir satu kampung di kampung saya. Itu ya ke bawah kan. Situ kabarnya sih pengajian. Baik. Pengajian tadi Pak Singaran. Oke, yang saya pembahasannya sini. Artinya enggak, saya dengar dari pembicaraan tadi. Itu saya dengar semua dari pembicaraan terakhir Ustaz Adhan Ali atau Ustaz yang dari Makassar. Maaf. Itu selalu membawa permasalahan kesesatan Syiah ini kepada aparat dulu. Kepada aparat, sementara berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah mereka lakukan, itu selalu nihil. Ya kan? Dari pihak aparat tidak ada sikap apapun ya kan? Untuk mengatasi bahayanya Syiah ini. Nah, yang mau saya pertanyakan, kenapa kok selalu sama ini? Apakah kita nggak percaya lagi dengan umat Islam? Kita pun syariat, kita pun hukum sendiri kan? Kenapa kita mesti menyerahkan masalah ini kepada aparat? Ya, kita tahu aparat kita, mereka berhukum dengan hukum kan itu, ya kan? Hampir apa? Kenapa? Kenapa nggak dengan kita dengan syariat kita sendiri itu? Ya kan? Ini yang dipertanyakan. Terima kasih. Oke, okay, itu di, biar dijawab oleh dokter mungkin kalau yang itu. Ya, terima kasih. Ya. Ya. Kenapa kita harus menyerahkan semua urusan-urusan itu kepada aparat karena mereka menjadi penegak hukumnya nanti biar dijawab. Baik, karena tinggal satu kita berikan yang sebuah kasihan sekali sudah ngacung 40 kali untuk memberi sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya ingin memberi masukan kepada panitia. Pada bulan akhir Agustus yang lalu di Jawa Tengah ada seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dari Dinas Islam, termasuk mengusulkan atau rekomendasi agar istilah sesat diganti dengan paham benar. Kalau ini nanti diterima oleh departemen, pertengkaran akan lebih besar lagi. Semoga panitia memahami. Itu saja yang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum dijawab Ustaz Aris, karena waktunya sudah mepet, nanti Ustaz semuanya sebelum keluar dari ruangan ini, para laskar akan menjaga pintu untuk memberikan satu informasi tentang kegiatan di Dewan Syariah. Termasuk nanti kalau masjid-masjid panjenengan minta isian tentang Syiah, panjenengan bisa telepon di nomor itu, nanti ustaz-ustaz akan dipersiapkan untuk pencerahan bersama. Begitu kira-kira, maka jangan dilewatkan, pulang dari sini nanti akan ada kertas yang panjang dibagikan kepada panjenengan. Yang terakhir, kertas yang sudah dibagikan silakan ditulis yang ada nomor teleponnya, sehingga nanti kalau ada informasi seperti ini, undangan langsung masuk ke HP Anda semuanya. Lanjut. Terima kasih. Kita berikan pertama kepada Ustaz Pak Ibu. Assalamualaikum. Tadi sebenarnya pertama itu adalah ingin mengungkapkan pernyataan dari Ahmad yang sangat berbahaya dan sekaligus bertentangan dengan perilaku dia sendiri, yaitu supaya Sunni tidak bicara Syiah dan Syiah tidak bicara Sunni. Sementara semua buku dia, semua pernyataan dia selalu membawa-bawa Ahlus Sunnah untuk menyesatkan banyak orang. Saya masih ingat, saya waktu umur 20 tahun, kita 30 tahun, sekarang umur 50 tahun, 30 tahun yang lalu, karena umur 20 tahun. Dan Ahmad itu berbicara di toko buku Mas Agung, Bansomo, dia berbicara tentang pemuda tipologi Al-Quran. Dari awal sampai akhir itu menggiring anak-anak muda itu dari sana ke arah Syiah. Maka pada waktu itu jawab saya angkat tangan, saya tidak kaya sama Anda, saya nasihatin Anda, mau kemana amok Anda tawarkan dengan anak-anak muda ini. Dari awal Anda bawakan mereka kepada Syiah. Nah ini berarti apa ya? Prakteknya tidak sesuai dengan orang lain. Ini berkata-kata begini gimana kok dia? Namanya dia juga ikut membantu untuk membesarkan Syiah juga karena banyak apa kegiatan Syiah ya banyak atau yang media sementara yang mata kayak gini tidak tertarik mereka jadi ikut membantu juga. Nah bagaimana itu kemudian Syiah ada tiga ini mudah-mudahan sudah ada koreksi karena menilai Syiah di Indonesia sekarang di Indonesia kalau di luar mungkin Kalau di luar, tiga macam Syiah itu mungkin. Yang pertama gula, yang menuhankan Ali. Itu ada di Syiah di mana. Yang kedua, Rafidah. Yang kedua, sahabat. Itu semua Syiah yang menuhankan sahabat namanya Rafidah. Dan saya ingatkan di Indonesia seluruh Syiah ini jenisnya ini. Nah, di Indonesia ini seluruh Syiah yang ada itu jenisnya sama baik, itu jadi maupun abi. Semua itu adalah jenisnya yang kedua ini. Mereka menuhankan sahabat. Meskipun kadang-kadang di depan kita ngomongnya bagus, tetapi kenyataannya buku-bukunya mereka menuhankan sahabat. Namanya Rafidah. Nah, yang ketiga yang disebut dengan moderat. Moderat itu adalah Syiah Zaidiyah. Saya juga koreksi, ada sebagian pakar mengatakan Imam Syaukani itu Syiah. Syiah Zaidiyah diajarkan itu. Tidak. Imam Syaukani itu adalah ulama Zaidi yang menjadi Sunni. Ya, makanya ada disertai jokal itu di Madinah tentang akidah Imam Syaukani. Imam Syaukani menulis kitab Tuhaf dalam Madhab Salaf. Dan luar biasa Imam Syaukani ketika berbuat kebenaran, dia menjadi apa? Ulama mustahid mutlak. Sehingga kemudian dia memutuskan untuk menjadi Sunni. Kalau dia menjadi Sunni, enggak jadi lagi, enggak siap lagi dia. Meskipun oleh mereka senantiasa dilindungi seperti itu. Nah, Bapak itu makanya, Bapak sekalian, kalau dikatakan Zaidiyah kelompok moderat, saya setuju. Tapi di Indonesia enggak ada Zaidiyah. Kalau ada 1-2 orang lah, dan itu tidak termasuk perhitungan. Tapi kemudian menjadikan Syiah yang ada, atau sebagian Syiah yang ada itu moderat, itu tidak tepat. Karena mereka semua kategorinya adalah Rafidah. Itu yang terjadi. Kemudian menjadi keluarga korban. Saya kasih contoh. Ini kenyataan. Ya, saya tahu datanya. Ada seorang ibu janda ikut rombongan jamaah haji, pembimbingnya orang Syiah. Ketika kedua semua mau berangkat, dia jelas-jelas orang Syiah. Nah, dia tahu kalau nasional. Kemudian dia mengatakan ini, ibu berangkat sama saya. Saya sendirian Pak Ustaz. Tidak ada keluarga lain, makhluknya tidak ada Pak Ustaz saja. Waduh, ibu tidak tahu hajinya kalau sendirian tidak ada makhluknya. Lalu gimana ke Pak Ustaz? Saya kan tidak ada berita segala macam. Ya gini aja ibu, kalau ibu mau usah, kita kawin kontrak. Ya, semua ibu usah berangkat sebagai suami istri, tapi sampai pulang saja. Maka, kata ibunya terserah Pak Ustaz aja deh. Akhirnya terjadi lah nikah, terserah mereka. Ini korban ini. Ibu itu setelah pulang, bongkong dia. Ya, kenapa? Dia terpukul banget. Ada cuma dimanfaatkan saat itu seperti itu. Nah, kalau tadinya tetap itu terjadi di keluarga kita gimana? Kalau itu terjadi di keluarga anak bagaimana? Saya ketemu seorang jenderal. Keponakan yang kena Syiah, dia panggil saya untuk kenapa? Keluarganya kena. Nah, kalau jam-jam sudah kena keluarganya, baru mereka merasakan bahayanya Syiah itu. Makanya kepala pejabat datangnya kena, keluarganya kena Syiah dulu. Makanya sama kartu mati dari menaruh Syiah. Kemudian, ya saya kasih. Terima kasih, sudah banyak yang dijawab oleh beliau. Dan kita berikan kesempatan samping kanannya, Dr. Rudin untuk menjawab bagaimana cara yang santun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Syiah ini. Bagaimana menggunakan aparat dan memanfaatkan aparat, silahkan kami diberikan jawaban semuanya. Oke, Bapak Kapan, sedikit berkaitan dengan tadi. Saya bertanya kepada mahasiswa saya dari Yaman. Siapa itu? Ternyata di Yaman itu Syiahnya cuma satu, Zaidiyah. Dan Zaidiyah itu nggak ada bedanya. Dia katakan kayak nggak ada bedanya dengan Sunni. Ya. Sehingga mereka katakan Sunninya Syiah, Syiahnya Sunni. Bahkan orang-orang Syiah tidak menganggap Zaidiyah itu Syiah. Nah, dan 5 tahun belakangan baru masuk Syiah di sana. Dan saya katakan, ketika kita bicara tentang Syiah, kita tahu Syiah bermacam-macam. Tapi yang Syiah Mu'tadilah, artinya hanya cinta kepada tasayyur, cinta kepada sahabat Ali, itu sudah lewat itu dulu, sekarang sudah tidak ada gitu. Ada pun di Indonesia, Syiah yang kita maksud dalam pembicaraan ini semuanya adalah Syiah Rafidhah yang mengkafirkan sahabat. Dan itu, ya, semuanya di Indonesia ke sana gitu kan. Bahwa tidak ada kepentingan Syiah Zaidiyah yang menyebarluaskan sahamnya. Kemudian berkaitan dengan bagaimana sikap kita dengan Syiah yang paling bijak adalah pertama, seluruh kaum muslimin harus memahami apa itu Syiah. Jadi kita harapkan ada imunisasi massal seluruh hidup kita, ya, selain ibadah pada Allah menegakkan tauhid, ada menjelaskan tentang kesesatan-kesesatan di dalam sesat. Di antara yang paling sesat dan menghancurkan semuanya adalah Syiah. Jadi saya mengucap bahwa saya sisa waktu saya akan habiskan untuk itu. Dan kita harapkan ketika masyarakat tahu apa itu Syiah, ada imuni. Ketika ada yang ngomong Syiah langsung ada resistensi, itu penting sekali. Ya, kemudian saya katakan kami tidak mengandalkan aparat. Kami tidak mengandalkan aparat. Kami berjuang karena Syiah pemikiran kita lawan dengan pemikiran. Itu penting sekali. Adapun ya aparat, ya memang Rasulullah Utsman bin Affan mengatakan innallaha la yad'u bisultan ma la yad'u bil Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuat perubahan dengan kekuasaan apa yang tidak bisa dilakukan dengan Al-Qur'an. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kita enggak positive thinking dengan sesama kita? Ya. Karena saya dapat mendapatkan ya tentara-tentara yang luar biasa, ya. Tentara-tentara yang luar biasa. Karena apa? Apakah sudah ada yang Syiah? Saya kemarin pergi ke mana? Ke Kalimantan. Saya temui, saya bicara Syiah, ternyata ada angkatan laut yang dan saya yang Syiah, dan saya kaget mendapatkan informasi di Jawa Timur jenderal sudah mendeklarasi dirinya Syiah. Nah, artinya kalau mereka didakwai Syiah, kenapa kita enggak dakwai dengan dakwah Sunni? Ya. Kalau orang-orang Syiah menggerakkan orang-orang kafir untuk tubuh kita, kenapa kita tidak menggerakkan saudara-saudara kita untuk bergerak? Ya. Dan saya dapatkan salah satu contoh, ya, saya punya kenalan itu namanya Pak Imam, itu seorang polisi. Dia katakan, kalian tentara, kalian polisi, kalau enggak Islam, enggak berjuang itu bukan kalian tentara dan polisi, gitu ya. Sehingga ketika ada yang mengumumkan, ada yang mengatakan polisi itu enggak perlu sholat, gitu kan. Dia langsung ambil itu. Apa alasan Anda ketika ngomong banyak? Saya tidak tahu kecuali Abu Bakar dan Umar melakukan sholat. Saya tembak kepala Anda kalau terjadi di sini. Artinya kita harus positif. Dan insyaallah, ya, insyaallah kita mengajak kepada aparat dan kepada pemerintah untuk bergerak karena itu tugas mereka, ya. Jadi tugas bapak-bapak kita, ya, tugas saudara-saudara kita yang di mana di aparat itu menegakkan kebenaran ini, ya. Jadi insya Allah kita doakan mereka punya nyali dan punya keberanian untuk menjadi pembela kebenaran. Sekali lagi kita tidak mengandalkan, ya, aparat, tapi kita bersama-sama, kita bersuara dan kita bergerak dengan persuasif. Adapun dalam bidang hukum, maka akan dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan itu. Dan alhamdulillah di beberapa negara sukses. Ya, di beberapa negara sukses. Tinggal sejauh mana kita berhasil mendakwai aparat kita. Terima kasih. Jadi saya menyimpulkan bahwa tugas kita semua itu untuk memahamkan kepada aparat bahwa Syiah itu sesat, sehingga nanti biar mereka lah yang menjalankan untuk menghentikan gerakan yang bisa membahayakan kepada kesatuan NKRI ini. Begitu kita setuju? Setuju? Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu semua, kita alhamdulillah dalam pengumpulan impak kita untuk di Putri saja, yang jumlahnya tentu lebih sedikit pesertanya, adalah mencapai 12.384.000. Untuk saudara kita yang ada di Syria, insyaallah. Tentu yang di laki-laki belum dihitung, diharapkan jangan kalah, harus lebih banyak daripada ini, dan mungkin lebih 3 kali lipat daripada apa yang diperoleh oleh apa ini Putri. Kita harapkan demikian. Ada cincin dan ada anting-anting dan cuma nanti yang di laki-laki saya kira hadir loh, anting-anting dan cincin. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Kita kumandangkan adzan zuhur dulu, kemudian kita biarkan dua penanya kita setelah adzan zuhur untuk menjawab, lalu kita sholat. Baik, setuju? Ya, terima kasih. Ada pengumuman yang pertama dari tadi Ustaz Aris membicarakan apa, mengatakan hal buku ada di kami di Dewan Syariah. Kemudian ini mohon disapa kepada moderator, pendengar radio streaming yang sedang mendengarkan acara seminar hari ini, khususnya yang ada di Denpasar, Jogja, Bandung, Jakarta, Hong Kong, Malaysia, dan Amerika. Cak Tarjono, tertanda Tarjono, kirim SMS pendengar kita yang ada di beberapa negara. Sehingga layak kalau kita tadi dikatakan sebagai seminar internasional. Baik, kita sepakat seperti tadi, yaitu peserta juga dari Bandung, Jepara, dan lain-lain. Kemarin telepon kepada kita ada 22 peserta rombongan dari daerah Bandung datang ada di ruangan ini. Tadi kita kumandangkan azan, kemudian kita lanjutkan, kemudian nanti kita bersama-sama untuk sholat. Kepada petugas dipersilakan untuk dikumandangkan. Kita dengarkan sebentar. Oleh karena itu Muhammadiyah menolak konsep Ismatul A'immah. yaitu kemaksuman para imam yang 12. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk siapa pun penggantinya. Urusan pengganti ini diserahkan kepada musyawarah umat. Jadi khalifah yang 4 itu sah. Muhammadiyah menolak konsep peradilannya Syiah. Dia menolak Abu Bakar, Umar dan Utsman. Yang ketiga, Muhammadiyah menghormati Ali radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang dimuliakan sebagaimana sahabat yang lain. Maka Muhammadiyah menolak sikap kultus individu terhadap Ali radhiyallahu anhu yang dikatakan mempunyai zat ketuhanan dan lain sebagainya. Yang keempat, Syiah hanya menerima hadis dari Ahlul Bait, sedangkan Muhammadiyah termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menerima hadis dari seluruh para sahabat. Dan ada yang menarik dari majalah yang memuat tentang pernyataan pimpinan pusat Muhammadiyah, ialah Bapak Profesor Yunahar Ilyas ini yang mengatakan semua daerah yang dimasuki oleh Syiah itu akan rawan terjadi konflik horizontal. Ini adalah peringatan dari beliau. Nah, jadi hadirin yang saya muliakan, saya hanya kembali mengingatkan, mari kita bernafas panjang dalam menghadapi Syiah dan melakukan cara yang sebaik-baiknya yang penuh hikmah. Kita mengambil kesimpulan, al-insanu adun majahidah. Manusia itu sebenarnya memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Andai kata kita pintar-pintar menghubungi aparat, pemerintah, FUI, insya Allah mereka akan bersama dengan kita untuk menghadapi aliran sesat Syiah ini. Terima kasih. Jazakumullah khair, beliau, Kiai Haji Said Abdul Somad, jauh-jauh dari Makassar, telah memberikan kata akhir dari pertemuan kita ini. Tinggal tersisa satu lagi, Kiai kita dari Bandung, Bapak Kiai Haji Adian Alidari, dan kita memohon untuk sekaligus menutup dengan doa. Kami persilakan. Saya ingin menanggapi tiga hal. Pertama, tadi berkali-kali disampaikan bahwa Indonesia adalah sektor Syiah yang moderat dan tidak bermasalah, tidak jauh berbeda dengan Sunni dan sebagainya. Jadi perlu diingat ada pernyataan dari Al-Baghdadi yang menyatakan bahwa Rafidah setelah masa Ali dan Abi Thalib terbagi menjadi 4 golongan. Zaidiyah, Umayyah, Kisaniyah, dan Ulah. Dengan satu catatan menurut beliau bahwa Zaidiyah tidak termasuk ke dalam golongan Rafidah, namun ada kelompok Al-Jarudiyah, sempalan dari Zaidiyah yang masuk ke dalam Rafidah. Jadi ini bisa terjadi apa, Rafidah berbaju Zaidiyah. Dan ini sangat mungkin di kalangan Syiah yang memang seperti saya katakan tadi, salah satu rukun iman mereka kalau disebut mukmin harus menjadi orang yang munafik. Yang kedua yang ingin saya tanggapi tadi sebenarnya dari pembicaraan saudara siapa yang sempat saya lihat mau berlinang air matanya ketika menyampaikan pertama soal korban dari keluarganya yang sudah disesatkan oleh Syiah. Saya sebenarnya itu yang paling berharga untuk para ulama, linangan air mata itu. Terenyuhkah para ulama dengan kondisi itu? Tidakkah para ulama merasa berdosa membiarkan umat ini tersesat karena tidak mengertian mereka? Jadi kalau saya kemudian berkali-kali menyebut majlis ulama, sebenarnya tidak mengistimewakan majlis ulama. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini bisa menjadi dosa besar para ulama. Hanya kebetulan majlis ulama adalah majlis yang paling didengar oleh pemerintah. Itu saja. Maka ini menjadi ujian sebenarnya bagi mereka yang para ulama. Dan saya sangat mencintai mereka dan tidak ingin mereka harus mengalami masalah berat di akhirat ketika Allah meminta pertanggungjawaban kenapa mereka buka dengan kesesatan itu sehingga menyebabkan si sekian banyak umat yang tidak mengerti akhirnya tersesat karena ini sebagai wujud dari rasa cinta saya kepada mereka. Saya tidak ingin mereka ikut menyesatkan umat ini. Dan kepada para ulama yang kadang-kadang kita anggap ulama tapi ternyata juga malah tokoh Syiah, gitu. Saya kira mudah sekali untuk menguji mereka daripada kita dibingungkan dengan kata-kata belum, bukan, saya susi dan lain sebagainya. Suruh mereka yang sedang takiyah ini untuk menyatakan dengan tegas bahwa Syiah itu sesat. Berani tidak mereka menyatakan itu? Kalau mereka tidak mengerti tentang Syiah, apalagi mereka bukan ulama. Bukan ulama, kalau sampai tidak mengerti mana yang sesat, mana yang tidak. Jadi kalau memang mereka mengatakan ada sekian sektor Syiah dan sebagainya tidak bisa kita berkata-kata, jangan sebut Syiah. Katakan oleh Anda, kalau memang Anda seorang ulama, bahwa orang yang meragukan kesucian Al-Quran, mengkafirkan para sahabat, itu Syiah, itu sesat atau tidak? Kalau saya sebut Syiah, ya. Sesat dengan berurusan. Anda menyatakan itu di depan teman. Bahwa siapapun yang meragukan kesucian Al-Quran, mengkafirkan istri Nabi, mengkafirkan para sahabat itu sesat dan di luar Islam. Katakan, kamu bisa sebut Syiah. Kalau dia memang tidak diperaskan untuk menyebut Syiah. Dan saya kira dengan itu akan teruji. Kalau dia itu pun tidak mau dia nyatakan, insya Allah dia bukan ulama atau memang dia orang Syiah. Tanggapan yang saya ketiga soal pernyataan, saya belum baca ini, kalau ini pernyataan jalan. Syiah jangan berbicara Sunni, Sunni jangan berbicara Syiah. Saya dari dulu memang sudah ingin agar kita tidak terjebak urusan Syiah dan Sunni. Saya hanya tahu Islam dan Syiah. Entah itu mau disebut aliran sesat atau disebut agama terserah. Dan ini yang sebenarnya selalu kita desak pada pemerintah. Kita tidak menolak kehadiran orang-orang sesat di negeri ini. Yang kita keberatan adalah ketika mereka mempergunakan umat Islam dalam kesesatan mereka. Dan itu adalah pelecehan dan penodaan terhadap agama Islam yang saya yakini. Sayangnya di negeri ini, agama di mata orang-orang yang tidak beragama, sekali lagi, agama di mata orang-orang yang tidak beragama, itu tidak ada nilainya sama sekali. Sehingga ketika nilai-nilai agama yang di mata orang-orang beragama, insya Allah saya mudah-mudahan termasuk di antaranya, dihina, dilecehkan. Bagi saya, sesuatu yang termahal di dunia ini adalah keyakinan. Kalau kita bicara hak asasi manusia, inilah hak asasi yang paling harus dipertahankan. Silakan mudah di muka saya. Insya Allah saya tidak akan masih mungkin untuk bisa bersabar, tapi jangan pernah menginjak-injak keyakinan saya. Saya rela mati daripada saya biarkan keyakinan saya diinjak-injak oleh manusia. Takbir! Ini yang harus dimengerti oleh pemerintah. Jangan sampai akhirnya orang yang terinjak-injak keyakinannya lalu mereka marah, mereka yang kemudian dipidanakan. Sementara yang menginjak-injak keyakinan, mereka berlindung di balik hak asasi manusia dan lain sebagainya. Manusia apa yang tidak punya agama? Hendaknya kita konsekuen dengan prinsip ini, bahwa kita adalah orang-orang yang beragama. Kalau orang-orang yang beragama, sesuatu yang termahal di dalam keyakinan orang yang beragama adalah keyakinannya. Sekali lagi saya katakan, silakan injak kepada saya, tapi jangan pernah injak keyakinan saya. Sekali ada orang menginjak keyakinan saya, nyawa saya taruhan. Insya Allah detik ini pun saya siap mati untuk membela keyakinan saya. Teriakan takbir! Jadi sekali lagi untuk saudara Jalal, saya tidak akan pernah menyebut nama untuk orang yang satu ini. Kalau memang betul dia menyatakan ini, Syiah jangan bicara Sunni. Saya katakan Syiah jangan bicara Islam. Silakan Anda mengajukan kepada pemerintah untuk mengajukan Syiah sebagai agama baru di Indonesia. Begitu Syiah diakui oleh pemerintah Indonesia, Syiah adalah agama baru nomor 7 yang diakui oleh pemerintah. Insya Allah kita umat Islam tidak akan pernah mengganggu Syiah sekalipun. Mereka punya hak untuk sesat. Mereka punya hak untuk masuk neraka jahanam. pikir itu prinsip dan keyakinan ya. Baik, hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk senantiasa berada di jalan yang ridho-Nya. Dan insyaallah tidak mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karim. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ihdina ila siratal mustaqim. Allahumma ihdina ila siratal mustaqim. Allahumma ihdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan jazak kepada seluruh narasumber yang telah berkenan memberikan ilmu selama 2 jam setengah pada saat ini, bahkan sampai pada 3 jam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita peroleh pada siang hari ini. Kepada seluruh hadirin, kita juga ucapkan jazakumullah khairan jazak karena acara ini berlangsung dengan aman, tertib, damai, dan semua dengan kepala dingin bisa mendudukkan persoalan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh kita semua untuk senantiasa bersikap bijak di dalam bersikap kita setiap saat. Terima kasih buat jazakumullah khairan jazak. Insyaallah kita bertemu pada kesempatan yang lain. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, kami umumkan nanti malam di Masjid Istiqlal dekat Geraha Sabah ada beliau Ustaz Abian yang akan mengupas tuntas dengan dasar film dan ini semuanya. Alamatnya di mana? Silakan nanti sebelum pulang mendapatkan lembaran kecil seperti ini, ada di pintu-pintu yang oleh laskar akan dipatuhkan kepada panjenengan semuanya. Demikian informasi. Kemudian yang ditulis tadi jangan lupa dimasukkan di depan pintu-pintu gerbang untuk keluar. Acara selanjutnya adalah kita tutup, kemudian kita sholat berjamaah ada di sini. Tempat wudhu di sebelah timur, sebelah kiri, dan di sebelah di sana. Untuk akhwat mungkin agak belakang sebentar karena Iwan biar merampungkan untuk kemudian sholat ada di sini. Demikian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.